bagi setiap Muslim yang memasuki satu negeri, kemudian bergabung menjadi populasi di dalamnya. Dan inilah pedoman kita yang paling baik, yang bahkan langsung dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh beliau langsung dicontohkan untuk memberikan bimbingan bagi setiap Muslim yang akan masuk ke tempat manapun, daerah manapun, atau negara manapun. Tiga isyarat ini, yang pertama ditemukan di Quran surah ke-48 ayat yang pertama. Isyarat pertama dalam Al-Quran diberikan bimbingan dengan kata fatah. Jadi setiap kita memasuki tempat manapun, bahkan Allah perintahkan membawa semangat fatah di setiap tempat yang kita masuki. Islam masuk ke Mekah, maka saat masuk membawa nilai itu disebut dengan Fathul Makkah. Fathul Makkah. Islam masuk ke Spanyol, Asbania, maka disebut dengan Fathul Andalus, Fathul Asbania. Bahkan diturunkan ayat sebelum masuk itu dengan kalimat yang sama persis dan dengan nama ayatnya, surah ke-48 surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatah dalam bahasa Arab itu bukan sekedar membuka. Dari kata fataha yaftahu fati fathan miftahan maftuh. Berarti membuka segala yang baik-baik. Fataha yaftahu, membuka semua yang baik-baik. Orangnya disebut dengan fatih, sifatnya tambah tak di ujungnya menjadi fatihah. Kenapa surah pertama dalam Al-Quran dinamakan dengan surah Al-Fatihah? Karena surah ini berisi pembuka pada semua yang baik-baik. Al-Fatihah membuka ibadah dalam solat. Al-Fatihah membuka semua runtutan surat dalam mushaf. Dan Al-Fatihah, semua isinya jika diamalkan, akan membuka semua jenis kebaikan yang kita harapkan dalam kehidupan. Orang sakit, baca Al-Fatihah dengan benar, bisa disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sulit rizki, mengamalkan Al-Fatihah, bisa dipercepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kesulitan dalam hidup, mengamalkan Al-Fatihah, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Fatihah tidak disebut dengan fatahah kecuali pembuka dalam setiap nilai-nilai kebaikan. Di seakan-akan Quran memberikan pesan, umat Islam itu datang kemanapun, hidup di tempat manapun, tidak boleh dia masuk ke setiap tempat kecuali dia membawa semangat dan spirit kebaikan di tempat yang ia datang itu. Sambil contoh, teman-teman kenal Umar bin Khattab? Oh, kenal. Masya Allah. Luar biasa, bagus. Saya dua kali ke Korea ini. Cuman baru di sini ada yang kenal Umar bin Khattab. Kenal di mana, Mas? Tapi masih agak lumayan. Saya ke Sukabumi, Hubudun ya, ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun, kenal. Hampir-hampir saya berhenti ceramah tuh. Teman-teman sekalian, Islam saat masuk ke Mekah, masuk di kalangan jahiliyah, tidak diturunkan di Romawi yang sudah maju, bukan di Persia yang sudah punya kekaisaran. Kenapa tidak diturunkan di Romawi dan Persia? Kata para pakar sejarah, untuk membuktikan kemuliaan ajaran Islam, sehingga ke depan tidak ada orang berkata, pantas maju karena Romawi sudah maju, pantas bagus karena Persia sudah berkembang. Tapi Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah Islam masuk ke komunitas disebut dengan jahiliyah. Jadi ada jahlun, ada jahil, ada jahiliyah, itu beda. Jahlun bodoh. Jahil orang bodoh. Jahiliyah tambah tak di ujungnya itu mencakup keduanya. Sudah bodoh, banyak orang-orang bodoh. Bodoh yang dimaksudkan bukan bodoh tak punya pengetahuan, tapi lebih karena bodoh tak punya kemampuan untuk membedakan mana baik, mana buruk. Jadi karena tak punya kemampuan berbuat baik, maka semua tingkat keburukan kumpul di situ. Kalau Anda ingin cari pemabuk paling hebat semuka bumi, jahiliyah gudangnya. Saya mau kasih berita aja sedikit ya. Zaman jahiliyah itu, pemabuk paling pemula, itu sehari 5 kali, Bu. Pemula. Pemula, ingat tuh. Jadi kalau sekarang ada yang mabuk 3 kali sehari, masih kalah sama jahiliyah. Maaf. Umar tadi, sebelum datang cahaya Islam, itu pekerjaan paling favoritnya setiap siang, dia naik ke puncak gunung, puncak bukit paling favorit namanya Jabal Qubais. Sekarang kalau teman-teman datang, insya Allah yang belum umrah haji, kita berdoa dipercepat insya Allah. Tidak cukup dengan amin, nabung. Nabung dari sekarang, siapkan. Anda berangkat dari Zamzam sebelah kanan, atasnya ada Istana Raja, itu namanya Jabal Qubais. Itu jabal paling prestisius, bukit paling hebat. Jadi setiap ada yang naik ke sana, itu menandakan dia penguasa di wilayah itu. Maka Umar pekerjaannya tiap siang itu naik ke atas bukit, dia tantang semua orang yang ada di situ. Kata Umar, siapa yang berani dengan saya? Kita bertemu di bukit A, tapi sebelum naik ke situ, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena ia akan pulang tanpa nama, Umar. Ada lagi yang kedua, dahsyat. Pemimpin para begal sejahiliyah. Bahkan kampungnya disebut kampung begal, namanya Gifar. Orang ini namanya Jundub bin Junadah. Tak pernah ada orang lewat ke Gifar kecuali mesti setor. Kalau tak setor, kalau bukan barang dagangan hilang, nyawa melayang. Jundub. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Datang Islam dengan ajaran keindahan. Masuk Nabi membawa senyuman. Masuk Nabi membawa perdamaian. Masuk Nabi mengajarkan kejujuran. Masuk Nabi mengajarkan kedisiplinan. Masuk Nabi mengajarkan toleransi. Umar yang tadinya keras cuma takluk dengan dua huruf dalam Al-Quran. Begitu lewat ke tempat saudarinya, tiba-tiba terdengar kalimat Toha. Jatuh. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Hanya mendengar dua huruf Taha, menjelembab dalam hatinya penasaran, datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar. Begitu menatap Nabi dengan kelembutannya, langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Umar. Jundub bin Junadah satu kali terperanjat pada dirinya. Sampai kapan saya akan jadi seorang begal? Sampai kapan saya akan jadi seorang kriminal? Dapat informasi ada orang baik di Mekah, datang dari Gifar ke Mekah bertemu Nabi. Hanya dalam satu tatapan pertama ketika melihat Nabi, disenyumi oleh Nabi, disampaikan kalimat lembut, tiba-tiba apa yang terjadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata Jundub, ya Rasulullah, tolong wasiatkan pada saya. Kata Nabi, sekarang kamu pulang, praktekkan ajaran Islam dengan baik. Kata Jundub, ya Rasulullah, saya tidak akan pulang kecuali mengikrarkan syahadat di depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan dulu sekarang, karena saat ini banyak orang yang tidak senang. Karena mereka belum paham, khawatirnya nanti engkau dipukuli orang dan menderita. Apa jawab Jundub? Ya Rasulullah, saya ini membegal bertahun-tahun terang-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Maka datang dia ke depan Ka'bah, dia ikrarkan, ya ma'asyara Quraisyin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hei orang-orang Quraisy, saya bersyahadat, kalian mau apa? Maka mereka datang dipimpin Abu Jahal, kami mau pukuli. Dipukul kemudian sampai pingsan. Datanglah Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan sakiti, jangan teruskan. Orang ini berasal dari Gifar, kalau wafat dia celaka dagangan kita. Maka ditinggalkan kemudian Jundub bin Junadah, singkatnya dia pulang ke kota Gifar. Sekarang perhatikan, ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, apa yang terjadi? Allahu Akbar, selang sekian tahun, tiba-tiba Madinah heboh dengan tapak kaki yang mengguncang Madinah. Dak tik tuk, dak tik tuk, dak tik tuk. Begitu dilihat orang keluar semua, melihat ternyata Jundub bin Junadah sudah membawa sekampung Gifar yang tukang begal semua masuk Islam dan dibuktikan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Karena peristiwa ini diabadikan namanya kemudian dengan nama daerahnya. Kalau Anda membaca sebuah riwayat menemukan kalimat al di depannya ujungnya i, itu menunjukkan nama daerah bukan nama orang. Karena dia berasal dari Gifar, maka tambahkan al di depannya. Al-Gifar, ujungnya jadikan i. Al-Gifari, berasal dari Gifar. Disebutkan kunyahnya bernama Abu Dzar, disingkat Abu Dzar Al-Gifari. Jadi kalau teman-teman menemukan al-i, al-i, itu bukan nama orang, itu daerah. Contoh, pernah dengar Imam Al-Bukhari? Itu bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Jufa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, dia datang memperkenalkan, saya dari Bukhara, Islam sudah sampai ke tempat saya. Maka dia namakan Al-Bukhari. Misalnya Asep dari Busan, Korea Selatan. Datang ke Mekah, anak Asep Al-Busani, Al-Korea Selatan. Nah, itu sah. Jadi prinsipnya, semua orang Islam itu, kalau sudah masuk Islam, pasti jadi baik, Pak. Tak ada orang masuk Islam gak jadi baik. Mantan begal jadi dai ahli hadis. Umar bin Khattab yang tadinya kasar tiba-tiba Allahu Akbar jadi pembesar yang luar biasa hebat. Jadi kalau kemudian spirit Islam datang oleh kita, datang kemudian Muslim ke Korea, datang ke Busan, datang ke Seoul, maka tidak disebut Muslim dia kecuali membuka semua nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya. Karena itu kalau Anda buka Al-Quran, spirit fatah ini dirincikan oleh Al-Quran dengan membimbing semua tubuh kita dimanapun kita berada. Sambil contoh begini, silahkan teman-teman cek, hanya ada di Al-Quran yang memberikan bimbingan pada seluruh anggota tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan ini kata Quran, bawa kemanapun kita berada, buka, fatah. Mata, buka Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Silahkan teman-teman cek. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang telah beriman masuk Islam. Yaghuddu min absarihim, maka gunakan matanya untuk melihat yang baik. Yang tak baik, jangan lihat. Wa qul lil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang telah masuk Islam. Sepanjang ia beriman, yaghuddna min absarihinna, matanya hanya lihat yang baik. Yang tak baik, jangan lihat. Saya mau gambarkan begini, kalau ajaran satu ini kita praktekkan satu saja, maka demi Allah saya katakan, semua yang kita kerjakan akan baik. Yang bukan punya Anda, jangan lihat. Yang pekerjaan kita, itu yang kerjakan. Kenapa sekarang banyak orang ke masjid, keluar dari masjid, tertukar sendal? Karena melihat punya orang, bukan punya dia. Kenapa sekarang banyak orang melakukan tindakan maksiat? Coba Anda cek, hampir setiap hari kalau kita buka berita, apa yang kita baca? Kalau bukan pembunuhan, bukan penculikan, bukan tindakan teror, bukan perbuatan-perbuatan buruk. Hampir kecil, minim sekali perbuatan baik yang muncul di berita sekarang. Kenapa? Karena tontonan-tontonan yang nampak itu yang dilihat pada hal-hal yang buruk. Sekarang sinetron yang kecil-kecil saja sudah mengajarkan keburukan. Kata-kata yang kasar. Adegan-adegan yang tidak baik. Karena sering yang dilihat yang tidak baik, maka berubahlah kemudian jadi perilaku dalam kehidupan. Kata Nabi, orang Islam yang baik, maka matanya hanya akan diarahkan untuk menetap yang baik-baik. Silakan teman-teman cek. Turun ke mulut. Quran surah ke-49. Ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah masuk Islam. Kemanapun engkau beraktivitas, dimanapun engkau tinggal, la yasra qaumin qaum. Gunakan lisanmu untuk berkata yang baik, jangan gunakan lisanmu untuk memprovokasi dan saling berselisih satu dengan yang lainnya. Kalau spirit ini kita bawa dalam kehidupan saja teman-teman sekalian, apakah Anda yang di Busan, Anda yang di Seoul, Anda yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri, praktekkan ayat lisan, maka demi Allah saya katakan akan terjalin cinta dalam kehidupan. Silakan perhatikan kalimat Nabi. Kata Nabi, orang Islam dimanapun berada, pasti kata-katanya baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik, kalau tak mampu dia diam. Cuma dua. Katakan yang baik, tak bisa diam. Akhirnya kata Nabi, kalau tak bisa berkata yang baik, diam. Jadi kalau ada orang Islam masuk Islam, dia beriman kepada Allah, tapi masih senang berkata yang kurang baik, maka ada yang bermasalah dengan keislamannya. Terus, pelan-pelan, turun sampai ke kaki. Buka Quran surah ke-31, ayat 18. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Nanti kalau ada waktu, saya ajarkan sedikit bagaimana menghafal Quran dengan cepat. Saya tunjukkan dalam 5 menit, Anda bisa hafal Quran 5 ayat dengan nomornya, posisinya, halamannya. Nanti di ujung, ya, sebelum kita tutup. Mau? Siap insya Allah? Siap. Tapi kita amalkan dulu yang berikut ini. Perhatikan kalimatnya. Wala tamshi fil ardi maraha. Orang Islam yang baik itu dia berjalan di manapun. Dia melangkah ke manapun. Dia pergi ke manapun, mau ke luar negeri, mau di dalam negeri, mau di kota, mau ke desa, maka dia akan berjalan dengan penuh kebaikan dan tidak pernah sombong dalam kehidupan. Itu yang kita butuhkan sekarang. Orang Islam kata-katanya baik. Orang Islam pandangannya baik. Orang Islam berjalan ke tempat yang baik. Orang Islam pekerjaannya baik. Sekarang yang kita butuhkan dalam hidup, di mana praktek Quran yang jadi bimbingan dengan semangat fatah tadi? Kenapa sekarang ditemukan ada orang Islam senang mencela? Kenapa sekarang ditemukan ada orang yang mengaku Muslim, tapi kakinya melangkah dengan cara yang tidak baik? Ini menunjukkan ada semangat keislaman yang belum dipraktekkan dalam kehidupannya. Satu. Jadi kita katakan sekarang, kalau ada orang yang mengajak untuk teror, tembak ini, bom ini, bunuh ini, demi Allah saya katakan, saya pastikan itu pasti bukan ajaran Islam yang sesungguhnya. Bapak ibu sekalian, teman-teman, dulu waktu kejadian bom di Jalan Tamrin tuh di Indonesia, meledak di sana, saya sedang di Lampung. Pertanyaan pertama dari jemaah, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Itu kaidahnya beda. Jadi mustahil orang Islam dekat dengan kekerasan, itu mustahil. Sekarang kau tiba-tiba muncul bom panci, bom kulkas, bom open. Ada yang pakai pisau, ada yang pakai macam-macam. Demi Allah saya katakan semua itu mustahil muncul dari ajaran Islam yang benar. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan muncul di Korea ini, khususnya komunitas Muslim Indonesia. Ya. Sepakat insya Allah? Alhamdulillah. Satu. Jadi kemanapun kita berada, bawa spirit fatah, bawa spirit pembuka semua kebaikan, dan dengan ridha Allah akan diturunkan keberkahan di tempat kita tinggal. Silahkan teman-teman cek. Umat Islam itu dimanapun dia berpijak sepanjang membawa prinsip ini, maka keberkahan diturunkan di tempat itu. Contoh, teman-teman Nabi itu dakwah di Mekah 13 tahun. Yang masuk Islam kurang lebih 40 orang. Berapa orang? 40 orang. 13 tahun. Tapi kualitas yang masuk Islam ini, itu luar biasa. Ada Uthman, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Sayyidah Khadijah dengan sahabat-sahabat yang lain. Yang muda ada Ali bin Abi Thalib. Yang anak kecil ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar. 40 orang yang masuk Islam dalam 13 tahun. Tapi tahukah anda, apa yang diajarkan oleh Nabi kepada orang-orang ini dengan semangat fatah tadi, setelah Nabi wafat, setelah berhijrah ke Madinah, 40 orang ini, sebagian orangnya berpetualang berangkat keluar dari wilayah Arab, tidak pernah mereka menginjak setiap tempat kecuali membuka keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Contoh, Amr bin As jalan-jalan, Pak, ekspedisi ke Afrika Utara. Berangkat dari Mesir, ke Libya, ke Tunisia, ke Aljazair, kemudian terus Maroko, nyebrang sampai berhenti di Damaskus, Syam, di Syria. Itu sampai sekarang semua wilayah yang dilewati, Islam semua. Mesir, Islam. Libya, Islam. Tunisia, Islam. Aljazair, Islam. Maroko, Islam. Sampai ke Syam, Damaskus, wilayah Syria, sekarang Islam. Nyebrang Sisilia sedikit. Sebagian Spanyol nanti masuk ke dalam Fatah Islami. Tapi yang paling penting, apakah pernah tercatat Amr bin As datang bawa senjata, maksa masuk Islam? Tidak. Amr hanya membawa semangat fatah. Datang membawa kebaikan. Datang membawa toleransi. Berhubungan dengan saudara di sekitarannya. Dengan semangat itulah orang mengenal hakikat Islam yang sesungguhnya. Jadi begitu kemudian berpetualang, tidak sampai beberapa waktu kemudian daerah itu dengan sukarela menerima Islam dengan penuh kebaikan. Itulah Fathul Islami. Satu. Dua. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ikut satu kali dengan rombongan beberapa sahabat hijrah ke Habasyah. Rajanya Najasyi, Nasrani, yang kemudian masuk Islam. Saat pada masa itu sebagian wilayah Habasyah, sekarang dikenal dengan Ethiopia, ada sebagian yang akan berdagang ke wilayah Asia Timur, Cina. Di antara ekspedisi ini, adalah kemudian orang Islam yang ikut di dalamnya. Sampai tiba kemudian mampir di wilayah yang sekarang dikenal dengan Baros namanya. 414 km dari Medan, sekarang masuk wilayah Indonesia. Cuman singgah di Bahros, Pak, singgah saja. Tujuan ke Cina. Apa yang terjadi? Tidak sampai beberapa masa wilayah itu berkembang orang-orang Islam, sampai kemudian Nusantara menjadi Muslim. Indonesia, Filipina bagian selatan, Thailand selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Rakhin, sukunya Rakhinnya, semua menerima Islam dengan baik. Apa yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu? Apakah senjata? Tidak. Apakah ekspansi? Tidak. Hanya membawa nilai-nilai Islam dengan semangat Fathul Islam. Saya punya koleksi beberapa kitab-kitab suci yang lain. Lalu saya bandingkan. Demi Allah saya katakan, teman-teman, cuman dalam Al-Quran kita punya kaidah toleransi yang sangat indah. Satu Quran surah kedua ayat 256, paling kiri sebelah bawah di mushaf. La ikraha fid din. Tidak boleh ada satupun orang Islam yang memaksa non-Muslim, saudara kita yang lain, untuk masuk ke dalam Islam. Jadi kalau ingin masuk, silahkan tunjukkan nilai keislaman yang baik, kata Allah. Quran surah ke-16, ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau kita ingin tampilkan nilai keislaman, tampilkan kepada orang dengan jalan hikmah. Kata-kata yang baik, tindakan yang mulia, semangat untuk berbuat baik dalam kehidupan. Sampai mereka bertanya, bagaimana caranya mengenal Islam? Kita ajarkan. Tapi ketika Anda memaksa orang lain, maka turun hukum dosa di dalamnya. Jangankan yang kasar, yang lembut pun dilarang. Ini suka ada musim musibah. Tiba-tiba kemudian ingin mengirim bantuan. Diharamkan dalam Islam memberikan bantuan dengan motivasi memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Wah, saya pengen dia masuk Islam, saya akan kirimkan biskuit mereknya Syahadat. Begitu dimakan, pek, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muslim, haram hukumnya. Jadi kalau kita ingin kirimkan, kirimkan. Kita ingin bantu, bantu. Tapi semangatnya adalah menunjukkan dakwah keislaman yang baik. Kalau ini kita tarik ke Korea sekarang, maka semangat fatah yang pertama ini, yang kita akan bawa setelah pertemuan kita ini, tidak boleh ada orang Islam yang mengaku Muslim berada di wilayah ini, kecuali dia akan berkata-kata baik dalam aktivitas kehidupannya. Siap insyaAllah? Siap berkata jujur? Siap berkata yang lembut? Siap berkata yang baik-baik? Itulah Islam. Tidak boleh ada orang Islam di tempat ini, maaf, yang melangkahkan kakinya pada tempat-tempat yang tidak baik. Tidak boleh ada orang Islam di tempat ini yang menggunakan tangannya pada yang tidak baik. Bahkan kata Allah di surah kelima ayat 38, hey, tangan itu tangan mulia, daripada dipakai yang tidak baik, potong aja lah. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Hey, pencuri, laki-laki, perempuan, aku ciptakan tangan untuk yang baik-baik. Tangan di atas lebih baik daripada yang di bawah. Berikan orang sedekah, infak. Tanamkan kebaikan-kebaikan. Daripada dipakai tidak sesuai fungsinya, sudah potong saja tangannya, kata Allah. Saking penting nilai kebaikan kita bawa dalam kehidupan. Bahkan ini rahasia nih. Maaf. Di antara kita saja ya. Ada 5 nama manusia dalam Al-Quran. Berapa? 1, Bashar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. 2, Insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. 3, Nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. 4, Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. 5, Ins. Dipasangkan dengan jin, 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kalau teman-teman nanti ngaji, menemukan kalimat Bashar, maka kalimat Bashar tidak ditunjukkan dalam Al-Quran, kecuali menunjuk potensi nafsu dalam diri kita. Jadi kalau teman-teman baca ayat Quran, ingin tahu caranya mengendalikan nafsu, setiap menemukan kalimat Bashar, di situ rumusnya. Contoh Quran surah 18 ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Tidak ditemukan kalimat insan kecuali mengatur aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau Anda ingin membuat kurikulum hidup yang bermanfaat, bagaimana caranya bangun tidur, bagaimana caranya masuk kamar mandi, bagaimana caranya bekerja yang berkah, bagaimana caranya rumah tangga dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kalimatnya insan dalam Al-Quran. Karena itu detailnya nanti di hadis Nabi, cuma dalam Islam ada petunjuk dari bangun tidur sampai tidur lagi. Petunjuk itu yang melekat pada doa. Kalau tidak percaya silakan. Bangun tidur ada doanya? Ada. Mau makan ada doanya? Berpakaian ada doanya. Bahkan ke toilet pun ada doanya. Doa masuk dengan keluar itu beda. Dalam Islam. Teruskan, sekarang perhatikan. Tidak disebut dengan kalimat Bani Adam kecuali menunjuk pada asal keturunan yang bersumber dari Adam sallallahu alaihi wasallam. Di semua kita yang hadir sekarang ini, itu kalau diurut-urut kembalinya ke Nabi Adam, asal genetikanya. Karena itu kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet, Anda cukup katakan padanya, Anda saja yang dari monyet, kalau saya enggak ikut. Karena itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat beliau terlahir, bapaknya tidak ada, tapi kalimat Bani Adamnya diperjelas oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai dengan ke Adam alaihissalam. Jadi mu'jizat pertama Nabi Muhammad, lahir, bapak tak ada, tapi nasabnya jelas sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'an, bin Adnan, bin Adi, bin Adli, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tariq, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfahshad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tith, bin Adam AS. Coba ulangi. Itu Bani Adam. Kita karena bukan Nabi, lahir bapak ada. Cuman kalau ngurut-ngurut kurang jelas ke Nabi Adam. Asep binti Dedi, binti Doni, binti apa? Paling gampang, bin Adam AS. Bani Adam. Tapi ingat apa hubungan dengan Fatah? Nama kelima, awas setelah Anas nanti dengan sifat sosialnya, nama kelima disebut dengan Ins, dipasangkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal. Teman-teman, kenapa sering dipasangkan dengan jin? Karena ternyata setelah diteliti dari segi bahasa, nama ins itu paradoks bertentangan langsung dengan jin. Dan ins inilah yang membawa semangat fatah. Ins fat nampak, jin tersembunyi. Di dalam bahasa Arab kalau ada kata awalnya jim dengan nun pasti tak nampak, tersembunyi. Jannah, surga, jim dengan nun di depannya. Kenapa surga disebut dengan jannah? Karena sekarang belum tampak dalam pandangan. Janin, dalam perut setiap perempuan ada janin. Kenapa disebut dengan janin? Karena tidak tampak dari luar oleh orang yang melihatnya. Jin disebut dengan jin karena tak nampak, dia tersembunyi. Ins disebut dengan ins karena tampak, terlihat dan beraktivitas di setiap tempat. Di jin disebut jin karena tersembunyi. Kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin. Oh, hati-hati. Sebaliknya, manusia disebut ins karena tampak. Ke kantor, kelihatan. Ke rumah, kelihatan. Ngaji, kelihatan. Ke Korea, tampak. Jadi kalau ada manusia senang sembunyi-sembunyi, ke rumah, ada pintu depan, masuk lewat pintu belakang. Ke kantor, tiba-tiba sembunyi-sembunyi lewat pagar belakang. Ke masjid, ngumpet-ngumpet. Kalau ada manusia yang tampak tiba-tiba senang bersembunyi, itu sama dengan? Bukan. Sama dengan sedang punya persoalan dalam hidupnya. Oh, yang bilang jin yang ini nih. Dua, jin itu disebut jin karena wataknya kasar. Manusia lembut. Ins itu lembut. Ins itu ramah. Jin itu tak tampak, jin itu kasar. Karena itu jarang-jarang ada orang kemasukan jin jadi lembut. Hampir gak ada. Permisi Ustaz, bolehkah saya ikut mengaji sedang kemasukan jin? Mustahil. Kalau dia tidak meracau, pasti mengacau. Karena itu dimanapun manusia tampak, spirit fatah itu mesti dibawa. Datang ke Busan, tampak, hadirkan kelembutan dalam kehidupan. Kembali ke Seoul, tampak, hadirkan keramahan dalam kehidupan. Itulah fatah bagian yang pertama. Siap insya Allah? Dua, saya agak cepat. Nanti kita perdalam lewat tanya jawab insya Allah. Teman-teman sekalian, kalau ingin merajut negeri, membawa semangat keberkahan dalam kehidupan, maka bagian kedua yang dipraktekkan langsung oleh Nabi ketika tiba di Madinah. Bahkan awalnya Yathrib. Ketika Nabi membawa konsep kedua ini, langsung berubah nama Yathrib menjadi Madinah yang penuh dengan cahaya. Konsep ini ada di Quran surah 59 ayat 9 sampai dengan 10. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Konsepnya disebut dengan ukhuwah. Apa namanya? Ukhuwah. Ukhuwah adalah mempersaudarakan satu dengan yang lainnya. Maaf, silakan teman-teman cek. Nabi datang. Ketika sampai di Yathrib, Yathrib itu satu di antara nama anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Karena dia yang pertama datang ke wilayah itu, maka daerahnya disebut dengan daerah Yathrib. Nabi saat datang ke Yathrib, kotanya sangat tertinggal. Ekonominya sangat jauh tertinggal. Orang-orangnya banyak yang ribut. Aus dengan Khazraj itu sudah 600 tahun tak pernah akur. Ekonomi tertinggal. Kriminalitas tinggi. Datang Nabi membawa semangat Al-Fatah. Yang pertama dikerjakan oleh beliau, Allahu Akbar. Beliau kumpulkan orang hijrah dengan orang yang tinggal dengan dua komunitas yang sangat luar biasa. Satu, sesama orang-orang Muslim beliau persaudarakan. Yang tinggal di Madinah beliau beri nama dengan Ansar. Yang tinggal datang dari Mekah ke Madinah diberi nama dengan Muhajirin. Maka Nabi persaudarakan Ansar dengan Muhajirin, Muslim satu dengan Muslim yang lainnya. Tak banyak orang tahu apa yang terjadi pada saat itu. Bapak ibu sekalian, kenapa disebut dengan Ansar? Dari kata Nasara. Orangnya disebut Nasir. Sifatnya disebut dengan Ansar. Ansar itu artinya memberikan sesuatu, menolong sesuatu kalau pada makhluk, pada titik yang bahkan dirinya pun butuh masih diberikan kepada orang. Itu yang disebut Quran surah 59 ayat 9-10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Bahkan dia pun butuh masih diberikan pada saudaranya yang dilihat lebih butuh. Datang orang Muhajirin tiba-tiba ke Yathrib yang lapar disambut oleh orang yang punya makanan. Ini yang nyambut pun sebetulnya belum makan, tapi makanannya bisa diberikan kepada Muhajir. Yang haus disambut oleh orang yang punya minuman. Yang dahsyat, Abdurrahman bin Auf itu jatuh fakir di Mekah. Orang paling kaya di kota Mekah, hartanya dirampas oleh orang-orang Quraisy karena dia bertekad untuk masuk Islam. Kata orang Quraisy, kamu mau kemana? Hijrah. Kata orang Quraisy, silahkan hijrah, tapi harta semua kami rampas. Kata Abdurrahman bin Auf, tak apa-apa, saya berangkat saja. Kata orang Quraisy, silahkan kamu berangkat, hanya boleh bawa pakaian saja yang melekat di badan. Allahu Akbar. Beliau kemudian memilih untuk hijrah, berangkat ke Madinah. Tapi yang repot keluarganya, Pak, Bu. Istrinya kemudian diberikan dua pilihan oleh orang Quraisy. Kamu ikut suami, tapi harta semua kami rampas. Tapi kalau kamu tinggal di sini dan ikut kepercayaan kami yang dulu, maka kami kembalikan semua hartanya dan kami bebaskan memilih laki-laki tertampan di kalangan Quraisy. Silahkan nikahi kami yang fasilitasi. Tahan ya. Saya tanya para akhwat dulu ibu yang ada sekarang. Kalau Anda dalam posisi istrinya Abdurrahman bin Auf, orang yang sangat kaya, jatuh fakir, dipilih. Silahkan hijrah ke Madinah, berangkat dengan suami, pakai pakaian saja. 400 km belum tentu nyampe ke sana. Mungkin kena badai bisa meninggal di jalan. Atau yang kedua, ibu tinggal di Mekah, ambil semua harta suami, difasilitasi, pilih pemuda paling tampan di Mekah, difasilitasi pernikahannya. Maaf bu ya, sementara yang laki-laki ini. Kalau Anda dalam situasi istrinya Abdurrahman bin Auf, pilih mana? Ikut hijrah dengan suami atau tinggal di Mekah? Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Satu atau dua, Bu? Oh, Masya Allah. Satu. Satunya bukan lihat ke sini, lihat ke suaminya. Satu. Oi, ternyata pada saat itu istrinya memilih tinggal di Mekah. Tinggalkan suami. Yang dahsyat. Suami hijrah kemudian ke Madinah. Disambut oleh orang paling kaya di kota Madinah. Ini dahsyatnya Ansar. Nanti spirit ini yang kita tuangkan pada kesempatan kita kali ini. Disambut oleh orang paling kaya. Dan orang paling kaya ini ngerti. Orang yang pernah kaya jatuh fakir, itu pasti gaya hidupnya akan menyesuaikan dan tak mudah. Ada biasa naik Ferrari. Tiba-tiba Ferrari gak ada, harus naik angkot. Kan gaya Ferrari dengan angkot beda. Keluar Ferrari, begini. Keluar angkot, nunduk. Sedekah dulu kan? Lain. Makanya di rumus fisika ada perbandingan namanya begini. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Ya, bunyi pukul sedikit, keluar bunyi sedikit. Pukul kencang, keluar bunyi kencang. F1 sama dengan F2. Kekayaan banyak, F2 efek yang keluar begitu tinggi. Kaya sedikit, gayanya rendah. Tapi persamaan di hukum Pascalnya, hukum tekanannya, F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Jadi kalau orang kaya, gayanya banyak, tekanannya tinggi. Begitu kekayaan gak ada, gaya masih bertahan. Kan orang sekarang handsome gak penting, yang penting handphone. Begitu handphone gak ada, stres dia. Banyak orang pilih yang penting pulsa ada. Makanan gak ada masalah. Begitu hilang kemudian kekayaan ini, jatuhlah gaya bertahan, tekanan tinggi. Maka dikiranya Abdurrahman bin Auf mengalami tekanan itu. Dia tawarkan, perhatikan tawarannya. Akhil kirim, sami'atu annaka kunta ghaniyan. Saudaraku, saya dengar anda itu pernah kaya. Sekarang jatuh fakir. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, silahkan ambil setengah harta saya. Saya dengar anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah, termasuk golongan keluarga saya. Anda nikahi, saya fasilitasi pernikahannya. Gantian bu ya, sebentar, gantian. Kalau antum nih yang ikhwan nih, jadi Abdurrahman bin Auf pada saat itu, pengen kaya, datang ke Busan. Disambut oleh orang Busan. Kalau ingin kaya, silahkan ambil setengah kekayaan saya. Pengen nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di sini, saya fasilitasi pernikahannya. Saya tanya ya, ini antara kita aja nih. Anggap pasangan gak ikut. Anda terima tawaran itu atau tidak ditolak sama sekali? Karena percuma saya nawarin anda nolak, pasti tidak. Tapi apa yang terjadi? Spirit Nabi itu dibawa, spirit Islam diterapkan. Apa diantara spirit yang dahsyat ini? Oleh Nabi diajarkan sholat sebelum hijrah ke Madinah. Itu sholat, nanti lain waktulah kalau waktunya masih panjang, nanti kita belajar. Ternyata semua gerakan sholat dan bacaan sholat, itu ada maknanya. Jadi bukan cuma takbir sampai salam saja, bukan begitu caranya. Ada diatur pak, kenapa berdirinya begini tegak, kenapa kakinya lebarnya selebar bahu, kenapa tangannya diangkat begini, ada yang selebar bahu, ada yang sedaun telinga, kenapa ruku harus lurus sampai dengan ke belakang, itu ada maknanya. Di antara makna berdiri seperti ini, kalau anda masih bisa menegakkan diri dengan sempurna, maka jangan gantungkan kehidupan anda pada orang lain. Silakan bekerja, praktekkan. Maka diberikan dua tawaran, dijawab dengan dua tawaran. Khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya, nikahi bahkan keluarga saya yang cantik, saya fasilitasi. Kata Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khairan, semoga Allah berikan kemuliaan pada anda, arini aynal aswaq, cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Maka ilmu manajemennya dipakai pada saat itu. Hasilnya apa? 3 bulan berada di Madinah, berteman dengan orang Madinah yang pakar di bidang perdagangan, berteman dengan sesama pengusaha, dipraktekkan usahanya, 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. 1 tahun dengan dahsyat usahanya, dibimbing dengan semangat yang baik tadi, maaf, 1 tahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Yang pada saat itu kapaknya saja terbuat dari emas. Abdurrahman bin Auf. Kapaknya terbuat dari orang paling kaya sekarang belum tentu punya kapak. Coba WA tuh Bill Gates punya minyak kayu putih cap kapak gak? Coba. Belum tentu ada. Tapi saya mau katakan begini, maaf ya, begitu hijrah berangkat datang ke tempat baru, Nabi apa yang dikerjakan dipersaudarakan oleh beliau. Salman Al Farisi kesini, kenapa ya Rasulullah? Kamu saya persaudarakan dengan Abu Darda, persaudara. Fulan kesini, ya Rasulullah saya persaudarakan kau dengan si Fulan. Dan Nabi tidak pernah mempersaudarakan kecuali saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Wirid ini terbawa sekarang ke sini. Bersaudara satu dengan yang lainnya. Mustahil teman-teman bisa menunaikan Islam dengan baik kalau kita memutus persaudaraan. Mustahil kita bisa merajut negeri dengan baik kalau kita saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Karena itu tunjukkan, berikan inspirasi pada dunia. Termasuk tunjukkan kekompakan komunitas Islam di Korea ini pada teman-teman yang bahkan ada di tanah air. Ketika sebagian orang saling bertengkar, kita di sini kemudian menyatukan saf, bersinergi dan membangun persaudaraan yang baik. Siap insya Allah? Itu poinnya. Jadi, maaf ini. Saya itu Allah berikan kesempatan untuk berdakwah di beberapa tempat, beberapa negara. Tapi selalu yang paling berkesan itu di Korea. Ini bukan mentang-mentang ada di sini, bukan. Kenapa? Karena setiap datang ke sini, saya melihat di antara apa yang diterapkan Nabi, walaupun teorinya tidak banyak dibahas, tapi antum sudah banyak mempraktikannya. Kata Nabi, ajarkan yang baik-baik. Alhamdulillah antum kompak dengan kebaikan. Nabi membangun persaudaraan di sini, masya Allah. Ormas kompak. Muhammadiyah, NU kompak. Yang lainnya kompak. Paguyuban kompak. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, saat sebagian teman-teman yang lain masih meributkan bagian-bagian yang lainnya, di sini kompaknya luar biasa. Ini menunjukkan satu persaudaraan yang baik. Memang kalau kita cek di tanah air juga begitu. Indonesia merdeka itu karena kuatnya persaudaraan. Tidak banyak orang tahu. Ini saya kasih rahasia yang kedua nih, antara kita aja. Gini, Indonesia merdeka tanggal berapa? 12. Bulan apa? Tahun berapa? 45. Proklamasi diselenggarakan di mana? Ya begitulah. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sekarang lihat sini ya. Apakah tiba-tiba langsung merdeka? Tidak. Belum tentu. 300 tahun kurang lebih kesulitan mengatasi penjajahan Belanda. Apa yang terjadi? Tak banyak orang tahu, jarang dikupas dalam sejarah. Senin, 17 April 1905. Awas. 1905. 13 Jumadil Ula. 1323 Hijrah. Bertempat di Tanah Abang, wilayah Krukut. Kumpullah 5 tokoh besar dari keturunan Nabi, semua dari kalangan Habaib. Habib Abdurrahman, Habib Sekhan, Habib Abdullah, dengan beberapa yang lain. Kumpul. Itu berbicara bagaimana caranya kita melepaskan dari penjajahan Belanda pada saat itu. Maka apa yang dilihat? Oh, ternyata ini kita bukan kurang kuat. Salah satunya kita kurang kompak. Bagaimana kita bisa mewujudkan negeri kalau semua saling terpecah? Maka kumpullah kemudian para habaib ini, mendirikan satu ormas pertama di Indonesia yang nanti akan mempersaudarakan yang lain-lainnya. Diberi nama Jami'atul Khair pada saat itu. 6 tahun kemudian kumpul, disambungkan kemudian ke wilayah-wilayah di Nusantara. Datang kemudian Habib Muhammad Idris. Siapa itu Habib Muhammad Darwis? Habib Muhammad Darwis ini, itu teman akrabnya Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari. Ngaji bareng di Semarang pada Kiai Haji Soleh Darat. Dikirimkan ke Mekah belajar bareng dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Saat pulang kemudian ke tanah air, berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bin Kiai Haji Abu Bakar. Bin Kiai Ilyas. Bin Kiai Sulaiman. Bin Demang Jurang Juru Kapindo. Bin Demang Jurang Juru Sapisan. Bin Kiai Gerbek. Kiai Gerbek anak siapa? Maulana Ishaq. Anak siapa? Ke atasnya Ahmad Jumail Kubra. Ke atasnya Ali Zainal Al-Kabir. Ke atasnya Ali Zainal Abidin. Ke atasnya keturunan dari Al-Husain. Adiknya Al-Hasan. Anaknya Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajha. Suami Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad SAW. Itulah yang mendirikan kemudian Jam'iyah Muhammadiyah 18 November 1912. Saudaranya tadi, Hadratul Syekh Haji Muhammad Hasan bin Ash'ari, kemudian mendirikan Hadratul Ulama. 31 Januari 1926. Siapa beliau itu? Kalau diurut-urut ketemu juga nasab. Jadi Maulana Ishaq bin Kiai Haji Muhammad Hasim bin Ash'ari bin Kiai Haji Abdul Halim. Siapa Abdul Halim? Abdul Halim dikenal dengan Pangeran Benawa, ya, atau Sultan Hadiwijaya. Dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdurrahman. Siapa itu Abdurrahman? Bin Raden Ainul Yakin, ay Walid Raden Ainul Yakin, dikenal dengan Sunan Giri, anak keturunan Maulana Ishaq. Bertemu nasab jadi Maulana Ishaq dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Makanya dulu kompak. NU Muhammadiyah bersaudara. Datang Persis bersaudara. Dewan dakwah bersaudara. Maka kalau semua kompak dipersatukan, pada saat itulah kemudian dihubungkan selat-selatnya dari Jakarta langsung ke Solo, Kiai Haji Saman Hudi. Dari Solo ke Surabaya, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji yang Surabaya mendidik para proklamator. Bung Karno belajar di sana. Belajar teori nasionalisme. Diisi dengan nilai keislaman juga yang baik. Para saudagar-saudagar Uthmannya, wilayah Solo. Pebisnis, pengusaha, pedagang, support. Ayo kita wujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang tidak bisa diwujudkan dalam 300 tahun, setelah 1911 pada saat itu, bisa diwujudkan hanya dalam 34 tahun saja. Maka 17 Agustus 1945, jam 10 pagi, diproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nomor 56 itu tempat kediaman. Jalan, di jalan, nomor menunjuk tempat. Tempat siapa itu? Tempat seorang saudagar Muslim Indonesia keturunan Yaman. Namanya Syekh Faraj bin Marta, mewakafkan rumahnya untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya saat jadi undang-undang, kalimat Allah disebutkan di situ. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dari dulu sudah punya keinginan yang luhur untuk merdeka. Merdeka, merdeka. Tapi gak wujud-wujud. Setelah Allah memberikan rahmat dan berkatnya, wujudlah itu. Karena itu Bung Tomo bangga berteriak di Surabaya. Allahu Akbar. Yang lain Allahu Akbar. Di kalimat Allahu Akbar itu kalimat kebaikan. Makanya saat sholat kita ucapkan Allahu Akbar. Fungsi sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Allahu Akbar, tembok orang. Allahu Akbar, bom orang. Allahu Akbar, panci. Allahu Akbar, kulkas. Gak ada. Jelas? Nah, jadi yang kedua, kita bangun prinsip persaudaraan. Nah, yang paling hebat, kata Al-Quran, jangan bersaudara dengan yang Islam saja dalam konteks dunia. Kan Anda tinggalnya di Korea. Apa semua orang Korea Muslim? Belum tentu. Ah, tuh kaget. Nabi datang ke Yasrib jadi Madinah. Apakah semua Muslim? Tidak. Di sana ada Aus. Di sana ada Khazraj. Ketika Nabi datang, belum Muslim, Johnny. Masih non. Bahkan perang dua-duanya 600 tahun gak pernah akur. Kalau di sini wafat, di sana mesti ada yang tewas. Di sini celaka, di sana harus ada yang sekarat. Dua-duanya 600 tahun. Datang Nabi didamaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah ajakan-ajakan dari Nabi untuk membina toleransi dengan orang-orang yang hadir di sekitaran kita. Bahkan dahsyatnya ada kaidah-kaidah yang jarang kita praktekkan sekarang. Infak. Berbagi. Banyak orang sekarang memahami infak, mengeluarkan uang, masukkan ke dalam kotak atau karung tertentu, benda tertentu, itu yang disebut dengan infak. Teman-teman, itu terlalu sempit. Berbagi makanan, infak. Berbagi pakaian, infak. Sekarang musim dingin. Mungkin ada sebagian saudara kita yang bahkan bukan muslim, non-muslim yang kedinginan tak punya jaket. Kenapa enggak kita siapkan jaketnya untuk dibagi dengan mereka? Mungkin ada sebagian saudara kita yang belum muslim, yang kesulitan mendapat makanan. Kenapa enggak kita kumpulkan support untuk mereka? Pernahkah Anda dengar hadis dari Nabi begini? Siapa yang masak makanan, kemudian baunya, bau masakannya sampai pada tetangganya, maka bagilah makanan itu walaupun cuma hafal kuahnya. Tapi cara bacanya bukan begitu. Awas, hadis tidak boleh dipahami dengan terjemahan. Bisa keliru. Kalau Anda praktekkan dengan terjemahan, saya masak opor ayam. Baunya sampai, kuahnya saya bagi ke dia. Kok cuman kuahnya, Mas? Maaf ya, hadis Nabi. Maksud Nabi, kalau Anda cuman masak kuahnya pun, bumbunya bumbu opor, tapi isinya tempe. Bagi, supaya dia tidak salah paham. Itu maksudnya. Tapi yang ingin saya garis bawahi, apakah di situ Nabi mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Tidak. Sedangkan dalam kaidah dikatakan, al-ibratu bi'umumil lafzi, hukum itu berlaku pada keumuman lafaz. Kalau tidak ada khususnya, kalau tidak ada khusus, maka dia menjadi umum. Artinya apa? Kalau ada non-muslim pun jadi tetangga kita, Anda masak makanan bagi dia. Ketuk pintunya. Kata-kata-kata, annyeonghaseyo. Ya. Ini saya ada makanan. Wah, kok baik sekali. Katakan dengan lisan Anda yang paling bersih. Ini bukan baik, tapi Islam yang mengajarkan saya untuk berbagi. Keluarkan kalimat. Kalau Anda praktekkan ini, minimal dia akan kenal. Besoknya ketok lagi, assalamualaikum. Kok ketok lagi, ini ada buah. Baik sekali. Bukan baik, Allah yang mengajarkan saya untuk berbagi. Besok-besok, pintu Anda yang akan dikoleh dia. Assalamualaikum. Sudah tahu, assalamualaikum. Begitu dibuka, dia tanya, apakah hari ini Allah mengajarkan berbagi? Alhamdulillah. Bagi aja. Ini yang jarang kita lihat sekarang. Ya, di mana persaudaraan kita? Di mana toleransi kita? Di mana sifat berbagi kita? Itu yang kita praktikkan sekarang. Maka saya menginginkan, cobalah teman-teman kita jadi inisiator di sini. Jadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Ya, hidupkan nilai itu, sampaikan semangat kebaikan itu, dengan izin Allah, niscaya akan terlihat hakikat Islam dan kebaikan Islam yang sesungguhnya, insyaAllah. Jelas? Nih, saya buka rahasia yang ketiga nih. Ini cuma di hadis. Kalau ada Anda nanam pepohonan, Anda sekarang punya rumah, insyaAllah. InsyaAllah. Sini, Anda nanam pohon, ada rambutan, ada apel. Apelnya tumbuh, tiba-tiba sebagian dari pohonnya masuk ke pekarangan tetangga Anda. Cuma dalam Islam. Kata Nabi, sebelum Anda petik buahnya, sampaikan pada tetangga itu untuk menikmati bagiannya. ketok pintu rumahnya, katakan kepadanya, ini saya punya pohon mangga. Oh iya, punya Anda kan? Bukan, karena buahnya masuk pekarangan Anda, maka buahnya hak kita bersama. Oh, kok bisa? Aturan dari mana? Nabi Muhammad mengajarkan demikian. Saya memang nanam pohonnya, tapi kan Anda yang selalu lihat buahnya. Masa saya petik di hadapan Anda? Mangga! Tidak. Sampaikan. Jangan tunggu dia minta. Begitu dia ambil, itu hakun mushtarak, kata Nabi. Masya Allah. Dia nikmati. Begitu berbuah, ambil, ambil, ambil. Cuma hukum ini khusus untuk mangga. Anda jelaskan. Kalau tak Anda jelaskan, besoknya ayam Anda main ke tempat dia. Dia nggak tahu hukum mangga beda dengan ayam. Besoknya dia undang Anda ke rumahnya. Nabi Muhammad baik ya kan? Dua. Tiga, terakhir. Saya sampai jam berapa ini? Oh, masih? Ya, baik, baik. Silakan sampai maghrib, silakan. Saya asar pulang. Tiga. Agak cepat nih. Kalau awalnya sudah baik, lisan sudah baik, tangan sudah baik, kaki sudah baik, setelah itu bersaudara, maka sangat mudah mengajarkan yang ketiga. Apa yang ketiga? Nabi membangun masjid, disitulah diajarkan syariat-syariat Islam yang sesungguhnya. Ngaji, Pak. Bu, teman-teman, ngaji. Alhamdulillah komunitas sudah ada. Ini saya lihat tiga-tiganya sudah dipraktikkan di sini, alhamdulillah. Baik, saya kira semuanya baik. Kalau disebut salah, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Nabi Adam, manusia Nabi Adam diajarkan pernah salah. Supaya mengajarkan kepada kita tidak ada yang sempurna. Maaf, maaf, hanya malaikat yang sempurna. Quran Surah 66 ayat 6. Paling kiri sebelah atas sedikit. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat menunaikan tugasnya selalu benar sesuai tupoksinya. Jadi malaikat tak pernah kenal salah. Yang selalu salah tak kenal benar namanya setan. Malaikat tak kenal salah, setan tak kenal benar. Kita bukan malaikat, kita bukan setan. Jadi bedanya Nabi Adam dengan malaikat. Malaikat tak salah, Adam pernah salah. Quran surah kedua ayat 35-36. Bedanya manusia dengan setan. Setan pernah salah, gak mau tobat. Quran surah ke-7 ayat 11-13. Manusia salah, manusia tobat. Quran surah ke-2 ayat 37. Jadi kalau ada di antara kita pengen sempurna, enggak akan mungkin dicapai karena kita bukan malaikat. Anda menikah, di sini istri ada, suami ada. Kalau suami pernah salah, Bu, jangan dieksplorasi karena dia memang bukan malaikat. Kalau istri pernah keliru, jangan terus-terusan diungkap, Pak, karena dia pun bukan malaikat. Kalau Anda pengen pasangan sempurna, silahkan nikah sama malaikat. Tuh, malaikat Israel belum ada jodohnya tuh. Kalau mau silakan. Di sepanjang jodoh Anda itu manusia, pasti salah. Oh, mau ke pengajian aja kadang-kadang salah. Papa mau berangkat nih. Kemana kajian Ustaz Adi? Iya. Ini ada baju nih, bagus nih. Mana ya, Pak ya? Biru atau hijau? Ah, kayaknya biru bagus deh, Mak. Kayaknya hijau deh. Tuh. Dia nanya, tapi udah punya jawaban. Potensial konflik begitu berangkat, kuning. Mungkin muncul perdebatan, tapi ya begitu asalnya. Jadi kalau memang ada kekurangan, ya nggak usah diungkap. Memang begitu dasarnya. Papa gimana sih? Kok salah terus? Ma, papa bukan malaikat. Mama juga bukan setan, kan? Ya udah, rame. Itu dua. Jadi kalau kita mengerti tidak ada yang sempurna di antara kita, insya Allah kita menempatkan diri pada tempatnya. Tapi tidak cukup dengan paham itu saja, mesti ngaji. Karena Nabi pun ngaji pada malaikat Jibril. Sahabat ngaji pada Nabi. Ngajinya ketika ngaji pada malaikat, malaikat mengajarkan rumus kehidupan. Ingat, di Islam itu bukan cuma masalah fiqih dalam hal ibadah. Bukan hanya ngaji sholat. Bukan hanya ngaji puasa. Maaf, di situ ada ngaji muamalah. Bagaimana berbisnis yang baik. Bagaimana belajar yang baik. Bagaimana rumah tangga yang baik. Bagaimana membina hubungan yang baik dengan lingkungan. Ada ngaji. Dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pelajaran Nabi ini dengan 97 bab. Disebut kitab Al-Jami'. Nama lengkapnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba ulangi. Kepanjangan disingkat Sahih Al-Bukhari. Ya kata Imam Al-Bukhari, ini kitab kumpulan babnya banyak. Di sana ada bab ilmu, bab iman, bab muamalah, bab kitab sakit. bab tentang membina hubungan baik, ada semuanya di situ. Kalau kita bisa pelajari dengan baik, keluarkan, ayo ngaji. Sekarang masjidnya ada berapa sekarang? 63, Masya Allah. Sekarang masjidnya sudah banyak. Nabi ke Madinah bangun satu masjid. Antum ke Korea, 63 masjid. Allahu Akbar. Takbir. Cuman pertanyaannya, diisi nggak masjidnya? Nabi satu masjid, lahirnya siapa? Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, 12.000 sahabat, 38 panglima, satu panglima menaklukkan Persia dan Romawi, satu masjid, antum 63. Sekarang kita petakan, bikin kurikulum sekarang, yang menyatukan kita semua. Bahas kemudian pilihan-pilihan dalil. Nih rahasia keempat nih. Saya udah ngasih 3 tadi ya. Sekarang keempat, perhatikan. Saking cintanya Allah kepada kita, bahkan diberikan alternatif oleh Allah saat kita beribadah. Contoh. Jadi saat ibadah, itu ada 2 jenis dalil. Awas, hati-hati ini. Satu, dalilun thabitun mutlak. Dalil thabit mutlak. Satu dalil, satu contoh. Kenapa diberikan satu dalil, satu contoh? Karena semua orang bisa melakukannya tanpa kecuali. Ya, semua orang bisa mengerjakannya, kecuali darurat. Ada yang perkataan, ada yang perbuatan. Contoh, maaf. Dalam sholat, ketika kita takbir, Abu Dawud nomor hadis 857. Fayaqulu Allahu Akbar. Maka sambil tangan mengangkat itu, ucapkan Allahu Akbar. Dalilnya satu. Contohnya satu. Kenapa satu dalil satu contoh? Karena memang semua orang begitu mudah mengucapkan Allahu Akbar. Walaupun nama Allah banyak, ada 99 kurang lebih, disebut Al-Asma'ul Husna, Quran surah ke-17 ayat 110, Kulid Allah awidur rahman ayamma tad'u falahul asma'ul husna. Tapi tetap, kita tidak diperkenankan mengucapkan Allahur Rahman, Allahur Rahim. Ini orang takbir Allahu Akbar, dia takbir Allahul Quddus. Kok beda? Udah kebanyakan Allahu Akbar. Tidak, satu dalil, satu contoh. Contoh gerakan. Maaf, maaf ya. Allahu Akbar, begitu mengangkat An-Nasai nomor hadis 886. Fawadha yadahu al-yumna 'alal yusra, maka segera meletakkan telapak tangannya di punggung yang kiri begini. Letakkan. Mau di sini boleh. Telapak ketemu pergelangan. Di sini rusgun 'ala rusgin, boleh. Pergelangan ketemu pergelangan, sini. Tapi cepat ya. Bukan diukur. Allah. Pas, cepat. Boleh di sini, sa'in. Tapi enggak sampai ke sini. Jadi yang enggak boleh ke sini. Awas musim dingin nih. Allahu Akbar. Itu yang enggak boleh. Sampai sini. Tapi antara mengangkat dengan meletakkan, kalimatnya pakai fa. Fa wa dha'a. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf ataf, penyambung, dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama, ngangkat, kedua, tutup. Antara ngangkat dengan tutup, gak ada gerakan lain. Contoh, saya tidak bermaksud menyalahkan. Kalau sudah ada seperti ini, tinggal kerjakan, semua orang bisa. Di satu dalil, satu contoh. Jadi jangan cari yang lain. Gak usah kreatif mencari gerakan lain. Misal, kalau ada dalil, silakan sampaikan, nanti kita kaji ya. Saya pernah mencari dalil seperti ini, karena ada teman mengatakan, Ustaz, gak enak lah. Sama Allah kok kiri duluan, begini baru kanan. Kanan kan baik, kiri kurang baik. Kan bagusnya Ustaz kanan dulu masuk, baru kiri. Jadi begitu dia takbir, kanan masuk, kiri begini baru tutup. Kadang kaki naik dikit. Saya coba cari dalilnya, saya tak biasa salahkan orang. Saya cari keterangan, kalau ada kemudian kita praktekan, kalau tak ada kita kembalikan. Gampang sebetulnya, gak perlu berselisih. Jangan sampai perbedaan di antara kita menjadikan kita, maaf, tidak bisa minum teh bersama. Begitu saya cari, jangankan di hadis sahih, di kitab hadis palsu aja gak ketemu. Saya punya koleksi 1235 kitab hadis. Ini saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun gak ketemu. Jadi pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini, karena sudah jelas caranya. Allahu Akbar. Jadi, tapi yang sekarang sering terjadi, ini yang harus digarisbawahi. Ada juga dalam Islam tuntunan ibadah yang diberikan kemudahan mempraktikannya. Karena memang diduga tidak semua orang Islam bisa melakukan hal yang sama. Contoh, saya berikan 2 contoh, satu bacaan, satu gerakan. Suka baca Quran? Suka baca Quran? Baik. Ikuti saya. Wadduha. Teruskan. Teruskan. Cukup. Lihat sini. Ada yang baca begini. Wadduha. Wallayli idza saji. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qali wa la akhiratu khairul laka min al-uli. Ada Ustaz Syihabuddin Mufti nih, pakar qiraat di sini. Masyaallah. Ada yang pakai e. Antum saya bacakan e barusan ketawa cekikikan. Saya bacakan a di satu tempat di Afrika, saya bilang wadduha. Ketawa dia. Saya pikir kenapa? Ternyata memang Quran diturunkan bukan dalam satu bacaan. 7 mutawatir tambah 3 masyhur tambah 4 syahadat. Mutawatir yang 7 itu ada 7 jenis kurang lebih. Kenapa diturunkan bukan satu cara? Karena ternyata orang Arab pun lisannya itu tidak dalam satu lisan yang sama. Ada yang bisa mengucapkan A, tapi ada yang enggak bisa. Wilayah ke sebelah sana tuh, maaf, Syam, Syria, Palestina ke sana. Sampai ke wilayah Irak, ke Mosul ke sana. Sampai ke sebagian Afrika, ke barat ke sana. Itu kalau dia mengucapkan E, dia ucapkan, kita ucapkan A, dia E. Anta, ante. Anta, ente. Ana, ani. Madrasah, madrasah. Kaifa halu, kaifa hali. Mungkin Betawi belajar dari situ tuh. Orang itu kalau kita paksa A, dia jawab E. Sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan bisa dia. Jadi memang lisannya begitu. Jangankan di Arab, di kita juga begitu kan. Sepeda kita bilang, kata Medan, sepeda. Sepeda, sepeda. Bendanya sama. Yuk kita ke Cicahum, Cicahum. Barangnya sama, objeknya sama. Cara mengucapkan beda, Quran juga begitu. Bayangkan, bacanya sama, artinya beda. Tidak sama, cuma cara bacanya bisa berbeda. Karena tidak semua orang bisa mengucapkan yang sama. Saya ngambil riwayat pernah di Libya, di Sukthulasa dari Syekh Ali. Ceritalah Syekh kami. Ada 2 orang hafal Quran, satu riwayatnya Hafiz dari Asin. Yang satu lagi pakai ruwais, pakai sin. Yang satu sad, yang kedua sin. Ihdinas siratal mustaqim. Sad bisa dibaca 3 cara. Sad, sin, zai. Zai pakai riwayat kunbul. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ada 2 penghafal Quran, yang satu pakai sad, yang satu pakai sin, ribut. Yang benar sad, yang benar sin. Sad, sin, sin, sad. Udah kita ke guru kita aja, balik gurunya sama. Gurunya bijak sekali. Ma ya bunai. Hadza lana sahih wa la sad. La la la sin. Yang benar sad, tidak sin. Hasbuk, cukup. Iqra anta ya bunai. Kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim pakai sad. Hasbuk, cukup. Anta nak baca ya bunai. Ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Hasbuk, cukup. Antum mukhti'an. Kalian berdua salah. Yang benar pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Kata gurunya, wa fawqa kulli dhi'ilmin 'alim. Tidak semua orang baru bisa itu tahu segalanya. Karena itu, selalu ada alternatif. Kalaupun nanti ada perbedaan pendapat dalam menunaikan ritual tersendiri, cari dalilnya, belajar pada ustaz. Jangan ribut sendiri. Antara yang ribut, dua-duanya enggak paham dalil. Contoh kedua, ini kejadian nyata. Saya dikunjungi seorang pasutri, suami dengan istri. Datang ke tempat kami, cerita. Itu ternyata suami istri Pak Ibu gara-gara kejadian dalam sholat tidak tegur sapa semalaman. Suami pulang dari Jakarta ke Bekasi. Ini kisah nyata, saya alami sendiri. Macet di jalan. Sampai ke rumah, terlambat lah Isya. Dia sholat di rumah, istri sudah sholat. Begitu dia turun dari i'tidal ke sujud, sami'allahu liman hamidah, turun dia, turun lutut begini. Blok, nempel. Istri melihat. Begitu salam, istri. Tanpa mukaddimah. Papa sholatnya salah katanya. Waduh. Yang pemimpin siapa di rumah tangga? Suami. Manajernya istri. Kompak berdua itu. Ya. Apa ciri khas pemimpin? Wah, bagus. Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Selalu menerima saran. ya, selalu menerima masukan, tidak menerima saran. Ini langsung perintah tanpa mukaddimah, ya jelas defense. Papa salah tuh katanya, sholatnya. Ya suami gak terima, kenapa salah? Gak sesuai sunnah. Yang mana yang gak sesuai? Waktu turun dari i'tidal harusnya telapak tangan dulu, bukan lutut. Kata suami, mama yang gak baca hadis. Padahal dua-duanya gak baca. Besok datang ke tempat saya tanya, Anda belajar di mana? Fulan, Anda di mana? Fulan. Dua gurunya beda. Mengajarkan satu riwayat A, satu B. Situ saya senyum aja. Pak Ibu tahu enggak? Yang pakai lutut dengan pakai telapak tangan, adanya di satu kitab yang sama. Hah? Katanya. Bukan, ha. Satu kitab yang sama sebenarnya. Kitabnya Sunan Abu Daud. Ah, Bu. Nomor hadisnya pun sedikit beda aja. Cuman beda dua nomor. 1848 dari Wa'il bin Hujr, posisinya paling kanan sebelah bawah. Nih. Yang satu riwayat Abu Hurairah, posisi paling kiri sebelah atas, 840 sampai 841. Satu kitab yang sama, cuma beda dua nomor. Yang Wa'il bin Hujur meriwayatkan dengan lutut. Idza sajadta bima ma'na falatasjud kama yabrukul ibil. Faliyadha' rukbataika qabla yadayk. Kalau Anda mau sujud, jangan turun seperti duduknya unta. Maka dahulukan lututmu sebelum telapak tangannya. Untanya menggunakan kalimat ibil. Pada kasus Abu Hurairah, beda. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Pakai ba'ir. Faliyadha' yadayka qabla rukbatayk. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Kenapa satu pakai ibil, satu ba'ir? Unta itu setidaknya punya 4-5 nama dalam bahasa Arab, bahkan di Quran. Ibil, nama umum. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Unta jantan, jamal. Ada yang namanya Jamal? Ah, kalau Jamal pakai alif, Jamalun, artinya indah. Kalau diambil laki-laki jadi Jamilun, ganteng. Saipul, ganteng. Saipul, Jamil. Kalau jadi perempuan, tambah ta di ujungnya, Jamila. Mulan, cantik. Mulan, Jamila. Oh. Paham? Jamal, indah, ganteng, pakai alif. Alifnya hilang, Jamalun, unta. Hati-hati kalau Anda ke Saudi nanti umroh atau haji, visa berangkat, nama Jamal, lihat dah alifnya enggak. Kalau hilang alif, Anda bahaya. Jamalun, nyampe di imigrasi. Pada unta mau haji. Baik. Unta tunggangan, nakah unta betina, unta Nabi Soleh, unta betina, nakatallahi wasuk, ya fakadzabuhu, faakaruha unta betina. Perhatikan, yang bahasanya Wa'il ibil masih unta biasa, ba'ir unta tunggangan. Nah, ketika Nabi menyampaikan sujud pakai lutut itu, Wa'il lebih dulu masuk Islam. Nabi masih sujud pakai lutut, turun pakai lutut, nggak ada masalah. Ba'ir unta tunggangan punya beban. Abu Hurairah masuk Islam di tahun ke-7 Hijrah, 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi wafat kurang lebih usia 63 tahun. 60 tahun Nabi diidentifikasi punya penyakit, sudah mulai lemah, bahkan berdiri pakai tongkat. Biasanya kalau orang sepuh penyakit pertama di apanya? Di kakinya, lututnya. Saat lutut punya persoalan, maka Nabi mengajarkan menggunakan telapak tangan. Artinya apa? Kalau Anda mau sujud, ada dua cara. Kalau mau pakai lutut, silahkan begini. Kalau mau pakai telapak tangan, silahkan begini. Dua-duanya benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Gitu cara bacanya. Dan jangan disimpulkan tua. Begitu pakai telapak tangan, Allah tua. Bukan. Silahkan pilih. Mungkin anak muda main bola cedera, kan bisa, kan? Gitu. Atau tangannya bisa nyemes main pingpong terlalu kenceng. Kan? Bisa jadi cedera, silakan lutut, silakan telapak tangan. Ah, jadi di sini, jangan dibawa kepada konflik harian, capek nanti. Sebab ingat ya, setelah Nabi persaudarakan, banyak konflik internal yang muncul karena persoalan-persoalan tadi. Saya tugas di Saudi 2010, menyambut jemaah haji. Itu begitu tugas, isyak, masih ingat betul saya. Datang rombongan kita pertama. Yang ngimamin Syekh Sudes. Di sana kan mazhabnya Hambali. Kalau bismillah disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillah sir. Apa komentar pertama di samping jamaah itu? Iki imami Muhammadiyah ya. Aduh, saya bilang. Sampai gak jadi takbir tuh. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram, pemimpinnya Syekh Sudais. Nah, jadi tidak ada Muhammadiyah, tidak ada NU dalam ibadah. Nanti Anda bilang-bilang besok-besok, Ali NU, Utsman Muhammadiyah. Tidak ada. Jelas ya? Jadi sekarang siap kita bersaudara? Siap. Ya Allah, saya persaudarakan teman-teman semuanya dan hidupkanlah masjid yang sudah dibangun. Ya. Dan dengan lingkungan bersikap baik. Hormati hukum yang berlaku di sini. Hormati, jangan melanggar hukum, bahkan kalau bisa bantu. Ini alhamdulillah aparat kepolisian jadi teman kita, maka bantulah untuk meringankan tugasnya. Setidaknya jangan berbuat tindakan kriminal. Jaga nama baik bangsa kita di sini, jaga identitas keislaman kita, dan hadirkan semangat keislaman yang baik. Mudah-mudahan keberkahan diturunkan pada kita semuanya, insyaAllah. Ya, siap insyaAllah? Siap. Teman-teman, kalau kita sudah belajar, maka kita harus berani mempraktekkan. Siap? Baik, Nabi mengajak kita berbuat baik, siap? Ya. Nabi mengajak kita bersaudara, siap? Ya. Nabi mengajak kita memakmurkan masjid, siap? Ya. Nah, saya dengar di sini sudah tiga-tiganya dikerjakan. Hanya belum tentu semua sempurna. Ada di antara masjid yang sedang masih proses ya, dalam pembangunan. Hari ini insya Allah kita support sama-sama. Mudah-mudahan nanti, maaf, walaupun sholat kita belum tentu di sana, tapi saham pahala kita ada di sana yang meringankan hisab kita di hari akhirat kemudian kelak insyaallah. Ya. Dan nanti saya ajak teman-teman dari panitia, yuk kalau perlu sekarang hari ini mesti lunas masjidnya. Kita support semua kegiatan kita dan barang-barang. Dan saya sarankan kepada semuanya bikin kurikulum di setiap masjid. Kalau bisa samakan kurikulumnya sehingga levelnya sama. Anda butuh apa dari saya yang saya bisa maksimalkan silakan sampaikan. Ya, Anda butuh buku, siapa yang ke Indonesia sampaikan. Nanti kalau ada buku kita berikan ke sini. Anda butuh mushaf, sampaikan ke sini. Kalau perlu kemudian pelajari lebih baik sehingga dengan itu insya Allah kualitas keimanan kita lebih meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, takbir. Sebentar, saya ada berapa menit lagi nih? 1 jam. Lama amat, Cepi. Baik, lihat sini. Saya nanti setelah ini ada berapa waktu lagi? Tanya jawabnya kita 30 menit. Baik. Baik, saya punya waktu 30 menit. Tuh yang tanggung jawab yang tadi itu. Perhatikan, 30 menit saya bagi dua. 20 menit untuk sesi tanya jawab, 10 menit saya tepati janji saya untuk mengajarkan cara cepat menghafal Al-Quran. Kita bertemu lagi di Korea ini insyaallah, mudah-mudahan sebagian atau seluruhnya sudah menjadi ahli Quran insyaallah. Ya. Nah, sementara kita jeda sebentar, saya berikan kesempatan pada teman-teman yang ingin mengajak kita untuk support kelengkapan masjid ataupun yang lainnya. Saya persilahkan, saya berikan 5-10 menit sambil teman-teman menuliskan hal yang ingin ditanyakan. Setelah itu kita bisa bertanya-jawab dan berdiskusi satu dengan yang lainnya. Siap insyaAllah? Baik, saya berikan jeda sebentar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan setelah 5 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kapan? Paguyuban Daerah Persatuan Pelajar Indonesia di Korea, perwakilan organisasi masyarakat Islam Indonesia di Korea Selatan, serta seluruh WNI dan warga Muslim Korea Selatan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan taksim kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa agama ini jalan keselamatan. Saya mohon maaf dan sangat menyesal sebesar-besarnya karena berhalangan hadir dalam majelis yang mulia ini. Saya telah mendengar ada 42.000 warga Indonesia yang bermukim di Korea Selatan. Saya sangat mengapresiasi ikatan persaudaraan di bawah komunitas Muslim Indonesia dengan semangat pantang menyerah membangun dan membangkitkan ukhuwah keislaman dalam kondisi muslim yang minoritas di Korea Selatan. Ini esensi Islam yang rahmatan lil alamin, yang memberikan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Dewan Masjid Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Yusuf Kalla melalui semboyan memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid, menaungi beberapa badan-badan otonom pemuda dan remaja masjid, BKPRMI, JKRMI, Prima dan Indonesia, menjadi satu wadah mengemban satu visi dan misi, menjadikan masjid untuk membangkitkan perekonomian umat, membangun simbol-simbol kedamaian Islam yang rahmatan lil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan kabar baik bagi saudara-saudara komunitas muslim Indonesia di Korea Selatan, bahwa di Indonesia akan dibangun Museum Internasional Assalamualaikum Ibn Nabi kerjasama dengan Masjid Indonesia, Yayasan Wakaf Islam dan Rabita Al-Islam yang akan menampilkan sejarah kehidupan dan perjalanan syiar baginda Rasulullah SAW. Indonesia saat ini menjadi negara yang pertama di dunia sebagai lokasi pembangunan. Ini sudah jamak yang pertama di luar. Mari kita menjadikan Sungai Talada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di era modern. Pemuda Islam adalah generasi cerdas yang potensinya harus dikembangkan dalam berbagai bidang. Tingkatkan terus kreativitas, inovasi, daya saing yang berlandaskan spirit pemuda Islam untuk menjawab tantangan masa depan. Dewan Masjid Indonesia selalu menunggu dengan tangan terbuka sumbangan pemikiran dan tenaga, partisipasi dari saudara-saudara sekalian untuk mengembangkan syiar Islam di tanah air, dengan bersama-sama memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bapak Al-Fatihah sebagai wakil dari DMI, Dewan Masjid Indonesia. Semoga pesan-pesan beliau kepada kita semuanya dapat menambah ukhuwah di antara kita semuanya. Dan beliau yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan langsung saja ini saya tanya jawab. Alhamdulillah sudah banyak sekali Ustaz yang kumpul di sini ya, kan masya Allah luar biasa. Dari oh dari semua anggota dipersilakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan dengan sesi berdiskusi. Setelah itu kita berikan sebuah bimbingan singkat untuk menghafal Quran dengan cepat. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon bimbingan dan pengarahannya mengenai menghafal Quran. Tiga pertanyaan. Ustaz pernah tausiah mengenai mendidik anak usia dini ketika umur 0 sampai 1 bulan diperdengarkan murattal 1 juz per bulan hingga mencapai 30 juz usia anak 2,5 tahun, sedangkan anak usia 2 tahun terkadang sudah ada yang bisa bicara. Dari urutan mana menghafal Qur'annya, perdengarkan murattalnya? Kemudian ketika sudah belajar bisa bicara, apakah sambil menghafal huruf hijaiyah? Dan bagaimana cara ziyadahnya, apakah malam ataukah siang? Kemudian apa hukumnya menjual barang dengan harga 2 kali lipat dari harga modal? Baik, fokus sebentar. Teman-teman sekalian, menghafal Quran itu diberikan oleh Allah janji kemudahan. Janjinya ada di Quran surah ke-54, disebutkan 4 kali dengan redaksi yang serupa sebagai penegasan, bukan pengulangan. Karena tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Ingat, tidak ada pengulangan dalam Al-Quran, yang ada penegasan atau disebut dengan taukid, taksisa di makna jirid. Bunyi ayatnya walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Sekarang saya tanya sebentar, kalau Allah menyampaikan satu informasi, benar atau tidak? Yakin atau tidak? Jadi kalau sekali diinformasikan pun kita tidak boleh ragu. Karena itu pembuka Al-Quran di Al-Baqarah ayat kedua dibuka dengan jangan ragu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Semua isi Quran jangan diragukan. Apalagi di sini Allah menegaskan 4 kali. Kata Allah, saya jamin jangan pernah ragu. Perhatikan cara menerjemahkannya. Di sini pakai lam, pakai kon. Ini pengantar pada sesi yang ketiga nanti. Lam itu disebut harfut taukid selain inna. Kemudian kon disebut harfut tahqiq. Taukid menguatkan, tahqiq memastikan, meyakinkan. Biasanya kalau pakai lam, kon gak muncul. Kalau pakai kon, lam tidak ikut. Contoh, sekarang mungkin sudah masuk atau mau asar. Ada surah Al-Asr, surah 103. Wal 'asr. Innal insana lafi khus. Lamnya muncul, qad hilang. Qad muncul, lam tak ada. Quran surah ke-20 ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Qadnya muncul, lam tak ikut. Jadi kalau ada orang ragu, cukup pakai lam. Orang tak yakin, pakai qad. Tapi kalau ada orang ragu dan pesimis dia, maka dua huruf itu sering dimunculkan bersamaan, lam dengan qad. Kenapa ayat ini dibuka dengan lam dan qad? Walaqad ingin memastikan bahwa kalau ada orang ingin menghafal Quran, jangan pernah ragu apalagi pesimis. Harus yakin, kata Allah, saya akan mudahkan semudah-mudahnya. Saking mudahnya, maaf, jangankan orang dewasa, anak kecil hafal Quran. Di Indonesia sekarang, saya sudah bertemu kemarin, ada anak kecil lumpuh otak. Kalau ditanya, jawabannya telat. Jadi kalau nanti teman-teman undang, sesekali undanglah penghafal Quran ke sini. Yang kecil-kecil, yang lumpuh otak. Itu kalau Anda tanya siapa namanya, jawab 1, 2 detik, 3 detik baru jawab. Tapi kalau Anda tanya dengan Al-Quran, coba teruskan ayat ini. Wadhkurullaha, cepat seketika. Fi ayyamin ma'dudat. Bahkan ada yang hafal ayatnya, Al-Baqarah 203. Ada yang tahu posisinya, paling kiri sebelah atas. Ada. Ada orang tua 82 tahun hafal Quran. Dan saking mudahnya, dulu orang menghafal Quran 2 tahun. Saya buka karantina di Bekasi, di Indonesia. Itu ada hafal Quran, kami buka program 30 hari. Ada yang hafal 15 hari. Hafal 18 hari. Hafal 22 hari. 30 juz. Bukan juz 30. Ya. Saking mudahnya. Diteliti oleh para pakar, ternyata ada kemudahan untuk menghafal dimulai dari fase bahkan saat lahir. Bagaimana fasenya? Begitu anak itu dilahirkan dalam hitungan lahir 0 bulan, maka mulai perdengarkan tahap pertama Al-Quran. Karena bayi ketika terlahir, itu organ yang berfungsi pertama kali pendengarannya, bukan matanya. Maka Anda cari speaker aktif, perdengarkan pada dia 1 bulan 1 juz. Putar secara berurutan dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai dengan An-Nas. Setiap 1 bulan 1 juz itu saja. Misal, anak saya lahir di bulan Januari. Begitu lahir, bukakan kemudian juz pertama, perdengarkan 24 jam itu saja berputar. Karena bayi itu apa yang didengar itu nanti yang dia ucapkan. Makanya bayi enggak pernah belajar sekolahan, ini mama, ini papa, ini makan, ini begini. Begitu dia bisa bicara karena melihat Anda mengatakan papa, papa. Mama, apa yang didengar, itu yang diucapkan. Kalau dia lihat tobot, tobot yang diucapkan. Robocarpoli, embers, tayo, ini. Semakin banyak dia dengar, semakin itu yang diucapkan. Maka 1 bulan, 1 juz. 2 bulan, 2 juz. 30 bulan ketika selesai juz 30. 30 bulan, maka usia bayi itu sudah 30 bulan. 2 tahun setengah. Saat 2 tahun setengah, dia sudah tertanam 30 juz di benaknya Al-Quran. Masuk ke memorinya. Kalau sudah seperti itu, maka paling lama dia hanya butuh waktu 6 bulan untuk menyempurnakan hafalan Qur'annya yang sudah masuk ke dalam jiwanya. Di anak itu 3 tahun akan hafal Qur'an langsung, bahkan dengan kalimat dari awal sampai akhirnya. Tinggal diurutkan. Nah sekarang kalau kasusnya 2 tahun sudah bisa bicara, apakah tetap berlanjut? Tetap. Cuma tambahkan dengan ajaran-ajaran untuk huruf hijaiyahnya, pengucapan hurufnya, sehingga nanti sambil dia mendengarkan, sambil mengikuti, bacaan-bacaannya sudah sempurna. Begitu diajarkan 6 bulan, maka ajarkan dengan tajwid, 3 tahun sudah hafal Quran 30 juz sempurna dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. InsyaAllah. Ini teori yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua. Oh, sudah terjawab. Ustaz, kapan waktunya ziyadah? Ziyadah itu tambahan dengan murajaah. Konsepnya begini sebetulnya, teman-teman. Saya kasih sebentar lah ya, metode gabungkan dengan bagian terakhir, nanti cara cepatnya di akhir. Saya berikan metode santuy menghafal Quran. Paling santai lah. Contoh begini, kalau Anda ingin santai tanpa sadar, dalam setahun Anda hafal Quran. Tanpa sadar ya. Baik, Anda usahakan misalnya dalam sehari, cobalah menghafal 1 halaman saja. Satu halaman itu, kalau saya ilustrasikan, karena saya tidak bisa menulis, ilustrasikan aja ya. Satu halaman itu, ada 15 baris di Mushaf Standar. Berapa baris? Kecuali Al-Fatihah dengan Al-Baqarah halaman pertama. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah halaman pertama 5 ayat. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Baik, bismillah. Baik. Enggak, saya cuma ngetes saja. Allah khair. Maaf, kelihatan ini? Belakang? Saya belum tulis sudah kelihatan, luar biasa. Imannya luar biasa kuat. Saya baru buka sudah kenal Umar bin Khattab sebelah sini. Ya. Belum saya tulis sudah kelihatan, ya. Luar biasa. Ntar belum saya jawab sudah paham. Lihat gini. Ini di mushaf itu, mushaf standar. Ini setidaknya ada 15 baris. Kecuali Al-Fatihah 7 ayat dengan Al-Baqarah halaman pertama, ayat 1 sampai 5. Selebihnya nanti ada 6 sampai dengan ke sini 16. 17 sampai dengan ke 24. 25 sampai dengan ke 29. Itu semua dari atas sampai ke bawah kalau dihitung 15 baris. 2, 3, 4 seterusnya 15 baris. Kalau Anda ingin santai menghafalnya, maka bagi ke waktu sholat. Sholat sehari berapa waktu? Awas. Berapa waktu? Berapa rakaat? 9, 17. 5 waktu 17 rakaat. Kalau dalam keadaan terdesak bisa dijamak atau bisa dikosor. Jamak menggabungkan dua salat yang berdekatan. Jamaknya kamil bisa sempurna. Zuhur dengan asar berdekatan jamak. Kalau asar tarik ke zuhur dimajukan dalam bahasa Arab takdim disebut jamak takdim. Zuhur tarik ke akhir disebut takhir, jamak takhir. Karena asar sudah dengan zuhur maka maghrib dekatnya ke isya. Maghrib dijadikan dengan isya. Isya tarik ke maghrib takdim, maghrib akhirkan ke isya jadi takhir. Subuh enggak dekat kemana-mana. Ke isya jauh, ke zuhur pun jauh. Makanya subuh enggak bisa dijamak. Saya mau jamak subuh dengan tahajud, tetap enggak bisa, ya. Di situ saja. Silakan jamak di situ. Baik, poinnya nyambung ke sini. Nah, sekarang bagi waktu salatnya 5. 15 bagi 5 berapa? 3. Maka setiap waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, ke isya. Bagi ke dalam 5 bagian, 15 bagi 5 jadi 3. Di subuh, hafalkan 3 baris. 3 baris terlampau panjang Ustaz, bagi 2. Sebelum subuh, setelah subuh. Sebelum subuh, Anda hafalkan 2. Setelah subuh, tambah 1. Ya, ini insya Allah enggak susah. Kalau Anda niatkan dengan benar, paling-paling butuh 5 menit. 5 menit sebelum, 5 menit setelah. Kalau sudah Anda bacakan ini, Anda hafalkan, jangan tinggalkan. Praktekkan dalam sholat sunnah. Begitu sholat duha yang dibaca 3 ini saja. Nanti menjelang ke zuhur, hafalkan lagi 3. Bagi 2, 3 sebelum, 2 sebelum, 1 setelah. Sampai selesai ke isya, Anda telah menghafalkan 15 baris. Selesai. Kalau menghafalnya begini, insya Allah akan kuat. Karena sebelum Anda masuk kepada waktu berikutnya, Anda praktekkan dalam sholat. Anda hafalkan masuk zuhur. Begitu masuk zuhur kan ada salat sunnah sebelum zuhur. Pakai yang ini yang sebelumnya. 3 ditambahkan 2, 5. Setelah zuhur tambah 1, dapat 6. Sampai ke 15, sebelum tidur, bacakan dulu ulang 15 baris ini. Satu halaman. Tahajud bangun di malam hari. Apa yang dihafalkan ini, praktekkan dalam tahajud. Dalilnya Quran surah ke-73 ayat ke-20. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Apa yang telah Anda hafalkan, yang ringan yang telah Anda hafalkan, praktekkan dalam tahajud. Baca. Rasakan kenikmatannya. Jadi waktu ziyadah Anda pakai dalam sholat fardu, tambahan, murajaahnya, penguatannya, pakai dalam sholat tahajud malam harinya. Demikian seterusnya, hari kedua, 15 baris berikutnya. Hari ketiga, demikian seterusnya. Kalau pola ini Anda praktekkan dengan baik, setiap pindah hari, ulangi dulu yang ini, hafalkan yang baru. Itu insya Allah, dalam setahun Anda sudah dapatkan 18 juz. Setahun 8 bulan 30 juz. Kalau sudah bagian akhirnya itu mudah, biasanya 15 juz pertama sudah mudah, maka selalu ada percepatan. Ada kalau sudah hafal 10 juz, 15 juz, caranya sudah masuk, maka Anda hanya butuh hitungan bulan saja. Kalau tidak 1 bulan, 2 bulan. Maka saya katakan, kalau 10 bulan Anda sudah hafal 15 juz, maka tinggal 2 bulan untuk menyempurnakan sisanya. Insya Allah setahun Anda bisa hafal 30 juz. Tidak cukup dengan amin, mulai. Ada ibu-ibu datang ke tempat kami pengen belajar. Usia ibunya 40 tahun. Dia fobia dengan pesawat. Jadi kalau naik pesawat takut. Akhirnya dia kemudian pakai darat. Ya, dia mau ngambil di Lampung dari Jambi. Karena ke Bekasi terlampau jauh. Ke Lampung paternya gak ada. Berangkat ke Bekasi. Alhamdulillah hafal dia dalam waktu kurang lebih 68 hari. Ya, hafal Quran 2 bulan lebih sedikit 30 juz. Modalnya nol. Jadi kalau kita ada keinginan, ada kekuatan, insya Allah cepat untuk kita lakukan. Ya, nanti kita praktekkan percepatannya di akhir. Kemudian tadi bagian terakhirnya, apa hukumnya menjual barang dengan harga 2 kali lipat dari harga modal? Ya silahkan. Namanya cari untung. Hampir tidak ada orang jualan sesuai dengan modal. Itu tukar namanya. Kalau orang jualan pasti cari untung. Kalau untuk hanya cari modal itu mustahil. Apa yang Anda dapatkan dari situ? Yang tidak boleh itu kemudian menakar harga dengan cara yang berlebihan. Yang tidak sesuai dengan standar pasar. Ini misalnya berapa won ini? 1000 won. Berapa? 700. 600. Ya terjadi perbedaan pendapat tentang harga botol minuman di Korea. Anda botol minumannya udah beda pendapat nih. Bagaimana kemudian ibadah? Kita ambil standar lah 700 misalnya. Ya, misal standarnya 700 won. Tiba-tiba ada yang jual 10 ribu won. Ya, nah ini yang tidak standar. Jadi kalau Anda ingin jual dengan harga yang standar di pasaran, dengan kualitas yang baik, dengan standar harga yang utuh, maka itu tidak dilarang, silahkan cari modal. Makanya dalam Islam tidak boleh kemudian dalam standar pasar Anda masuk ke sebuah pasar. Anda mau jualan di situ, harga pasar sudah ada misalnya, maaf harganya 800 won ini. Walaupun modal Anda misalnya 400, Anda jangan sampai turunkan banting harga sampai 450. Kenapa? Karena Anda akan merusak harga standar yang ada di situ. Silahkan jual dengan harga standar di situ, 800, 800. Dan jangan tinggikan pula harga itu sehingga menyulitkan keadaan orang untuk membeli itu. Biasanya kenaikan harga tingkat tinggi ini sering terjadi saat musibah. Ya, pisang cuma 500, tiba-tiba 10 ribu. Ya, itu yang dilarang dalam Islam, gak boleh. Jadi silahkan, kalaupun mau menjual dengan 2 kali lipat, tidak dilarang. Yang penting menjadi harga standar yang disepakati antaradin minkum. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang bedanya haram makan daging babi dengan minuman keras, miras. Bedanya satu babi, kedua miras. Nah, sudah selesai. Karena kebanyakan teman di sini sebagian memilih tidak makan babi tapi masih minum miras. Baik. Baik. Bapak ibu sekalian, kalau sudah haram, ya haram, gak ada bedanya. Cuman objeknya dibedakan, karena memang ragamnya itu yang muncul di masyarakat. Gini, saya ingin ajarkan dulu prinsip dalam Islam. Prinsip Islam itu, ketika diturunkan Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi, prinsipnya maslahat. Bagaimana membawa kehidupan bermaslahat dan kebaikan dalam hidup bermasyarakat. Karena prinsipnya maslahat, segala yang mengandung kebaikan, maka Islam kemudian menerapkan 2 sistem hukum. Apa 2 sistem ini, 2 dimensi ini? Yang pertama bentuknya perintah, if'al, al-amru. Kedua bentuknya larangan, la taf'al. Cuman 2 ini saja. Kerjakan, tinggalkan. If'al, la taf'al. Do it, leave it. Makanya Anda temukan dalam Quran cuman 2. Kalau enggak diperintahkan, tinggalkan. Diperintahkan sholat, perintahkan zakat, perintahkan haji, perintahkan umrah, perintahkan puasa. Apa unsur perintah ini? Hikmahnya, goalnya, targetnya ada maslahat. Karena itu ketika kita diminta sholat, puncak target sholat itu perbuatan baik, maslahat. Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau orang sholatnya benar, kata Allah, akan terbebas dari 2 sumber keburukan. Di buruk itu cuma 2. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata kotor, jorok, itu fahsya. Makanya kalau orang benar-benar sholatnya bagus, fahsyanya hilang. Gak ada orang senang pornografi, porno aksi, gak mungkin, mustahil. Maka dia akan tinggalkan, karena akan berubah jadi baik. LGBT dia jauhi. Malah dia ajak kemudian teman-teman untuk berubah. Ya, karena itu orang yang LGBT dalam fikih Islam, yang laki-laki misalnya, ya, itu gak bisa jadi imam kalau dia belum sembuh sepenuhnya. Khawatirnya nanti berdampak kepada suasana sholatnya. Baru takbir sudah bubar. Ya. Allah. Di sana gitu ya. Balik ke sini. Mungkar perbuatan yang diingkari oleh hati. Bentuknya syahwat. Sumbernya syahwat perut dan akal. maaf, mencuri, membunuh, ya, berselisih, mencela dan seterusnya yang diingkari oleh akal, bohong, itu mungkar namanya. Jadi orang sholat mustahil mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Goal, tujuan dari ibadah itu sifatnya maslahat. Umrah juga begitu, haji begitu, puasa begitu. Kata Nabi, kalau orang benar puasanya, maka puasa akan menahan dia dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Makanya kalau orang sedang puasa, dia akan mencegah dirinya dari perbuatan buruk. Maaf ya, orang rajin marah semarah-marahnya, kalau sedang puasa, libur marahnya. Gak percaya silahkan, ada orang pemarah. Kan? Maghrib jam 6, jam 6 kurang seperempat, dia diprovokasi oleh orang. Dasar kamu begini, begini, begini, dia bisa nahan marah. Temannya bingung, kok kamu gak marah? Nanti habis maghrib. Habis maghrib hilang. Ah, jadi ketika diperintahkan untuk berbuat ibadah, goalnya adalah maslahat. Ketika dilarang pun, ilatnya sebabnya ada keburukan di situ yang berdampak memengaruhi kepada keburukan maslahat. Jadi kalau dikerjakan larangan ini akan berdampak buruk bagi kehidupan. Contoh, Anda bertanya tentang miras misalnya di sini. Ketika Anda bertanya miras, sudah ada yang bertanya tentang miras lebih dulu daripada Anda, 15 abad yang lalu. Turunlah jawaban pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 219, paling kiri sebelah bawah di Mushaf. Ada 4 tahapan nanti termasuk di An-Nisa, ini yang saya dahulukan Al-Baqarah. Perhatikan kalimatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, banyak orang bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir. Maisir itu judi. Khamar itu ma yakhmurul aqla, setiap yang bisa merusak akal. Jadi kalau dikonsumsi itu bisa merusak kepada akal, berpengaruh buruk. Akal lambat berpikir, emosional terganggu, ya tidak sadar berbuat hal. Jadi kalau berbuat buruk memang karena enggak sadar. Bisa membunuh, bisa berzina, bisa berkosa, bisa macam-macam. Nah itu semua yang bisa mengganggu akal disebut dengan khamar namanya. Nah pada saat itu kebanyakan ramuan khamar itu dari minuman keras. Maaf, anggur yang diperas, difermentasikan. Kurma, ada gandum, turunlah jadi minuman. Sekarang semua itu dikemas juga dari bagian-bagian tertentu menjadi pil tertentu. Ada sabu, ada narkotik, ada ekstasi dan sebagainya. Itu dalam Quran diistilahkan dengan nama khamar. Jadi ketika Allah melarang khamar, apa tujuannya? Supaya mencegah kita tidak kehilangan akal sehat. Karena akal ini yang paling utama membimbing kita pada kebaikan. Kalau akal tidak berfungsi, maka turun derajat kita dari manusia menjadi hewan. Maaf teman-teman sekalian, kenapa ayam itu berani buang kotoran sembarangan? Karena gak punya akal. Di sini ada kuda gak? Ada kuda. Kenapa kuda bisa jalan-jalan di busan, tak malu gak berpakaian? Karena gak ada akal. Kenapa monyet betina misalnya, senang aja tampil tanpa busana? Karena gak ada akal. Kenapa kambing, bahkan saat Idul Adha, sedang azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, senang aja berhubungan. Karena gak ada akal. Kalau akal sudah hilang, maka perbuatan buruk tidak ada kontrol untuk mengerjakannya. Karena itu setiap yang mengganggu akal oleh Al-Quran kemudian diminta untuk ditinggalkan dalam kehidupan. Itulah sebabnya dalam Islam kenapa Anda dilarang minum minuman keras. Itu salah satunya. Sebab kalau sudah minum, kontrol hilang. Tiba-tiba suara meracau, kata-kata jadi kotor, tindakan gak terkontrol, anarkis itu muncul. Ada yang kemudian bahkan nekat melakukan perbuatan buruk. Yang mencuri, yang berzina, yang membunuh dan sebagainya. Karena sebab yang buruk ini kemudian miras diharamkan. Yang pertama kali minta kepada Nabi supaya Allah menurunkan larangan mirasan tika. Ingat, bukan Bang Haji Oma. Yang pertama minta namanya sahabat Umar bin Khattab. Umar ini jenius orangnya, sebelum masuk Islam beliau itu biasa mabuk sehari 5 kali. Umar. Tapi Umar sendiri setelah masuk Islam yang minta pada Nabi, ya Rasulullah, kenapa Allah tidak turunkan ayat yang melarang mirasan tika, melarang khamar. Maka ketika turun ada tahapan, di antara tahapannya kata Allah, banyak orang bertanya padamu tentang hukum khamar. Kul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Katakan Muhammad, memang di balik khamar itu ada yang merasakan manfaat cuman sedikit. Mungkin merasakan manfaat cuma sedikit. Ada yang bisa untuk menghangatkan, cuma sedikit. Tapi dampak buruknya lebih banyak. Jadi kalau Anda bisa mengemas teknologi untuk menghangatkan badan, tidak harus menggunakan itu, kenapa harus gunakan itu? Ada yang merasakan tenang dengan minum, hanya sedikit. Dia tidak sadar dalam tenangnya bisa mengungkap rahasia yang tidak harus diungkap. Dia tidak sadar dalam perasaan tenangnya bisa meracau kata-kata yang kasar. Dan dia tidak sadar dalam tenangnya bisa berbuat kriminalitas yang lebih besar. Karena itu wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Potensi buruknya, dosanya lebih banyak dibandingkan dengan baiknya. Karena itulah turunlah kemudian sebagai pamungkas Quran surah kelima Al-Maidah ayat 90-91. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu dan seterusnya, perhatikan ujung ayatnya. Rijsun min amali syaitani fajtanibu. Itu amalan buruk, provokasi dari setan, maka jauhi itu semua. Ini tidak ada bedanya, teman-teman, antara miras dengan daging babi, sama-sama haramnya. Jelas ya? Ya. Jadi kalau kita ingin hijrah, berubah, jauhi itu. Jadi kalau ada yang lain, kenapa harus miras? Kalau ada ayam, kenapa mesti babi? Jelas ya? Itu ujian keimanan. Ujian keimanan. Baik. Ustadz, bagaimana kalau sedang dalam keadaan terdesak? Ah, terdesak hukumnya beda dengan biasa. Anda di Korea, misalnya ada satu daerah terpencil, masuk tiba-tiba ayam nggak ada. Kambing gak ada. Dan dua hari gak makan nih. Yang ada cuma babi misalnya. Maka boleh makan babi pada saat itu? Halo? Tidak besar begitu babi. Yang boleh makan daging babi. Ya, itu pun sembeli dulu. Kemudian ambil sebagian dagingnya dimasak untuk menghilangkan lapar. Ingat, bukan untuk mengenyangkan. Untuk menghilangkan lapar. Jadi bukan untuk dinikmati. Enak juga ya, bukan. Untuk menghilangkan lapar, sambil Anda makan itu, cari makanan lain yang halal sifatnya. Demikian dengan minuman-minuman juga, hukumnya serupa. Allahu ta'ala adam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana metode penghitungan zakat yang benar? Apakah dihitung berdasarkan haul setahun dengan nilai nisab? Atau dihitung berdasarkan penghasilan setiap bulan? Baik, untuk kondisi ini terbagi dua bagian. Ya, kondisi standar, dihitung setahun berdasarkan nisab. Standar itu artinya begini. Kalau kebutuhan Anda sifatnya masih banyak tanggungan-tanggungan. Misal, Anda penghasilan misalnya ambil nisab emas 85 gram. Sekarang kalikan misalnya 700 ribu kalau di Indonesia. Ya ketemu misalnya 42 juta setengah. Baik, setiap Anda ada penghasilan mencapai 42 juta setengah terkumpul di situ. Anda cek dulu. Kebutuhannya terpenuhi nggak? Ini ada cicilan mobil, cicilan rumah, kebutuhan keluarga. Ternyata misalnya dalam sebulan itu kepake. Dan kurang dari batas itu, maka tidak harus dikeluarkan pada saat itu. Tunggu setahun. Setahun pun sampai kemudian jumlah 50 juta. Itu gak langsung keluar. Kalau setahun itu tidak ada kebutuhan yang lain, bertahan ke tahun depan, baru tahun depan dikeluarkan. Tapi kalau Anda sudah settle hidupnya, sudah mapan keadaannya, tiap bulan 50, tiap bulan 50, ada yang 100, dan kebutuhan pun tidak terganggu dengan itu, maka saat diterimanya, disitulah dikeluarkan bagian zakatnya. Jelas sampai sini? Baik, ini sepakat di kalangan ulama tentang persoalan zakat profesi yang menilai berhak untuk dikeluarkan. Kalau yang menilai tidak ada zakat profesi, maka dia kemudian menganggap itu sebagai sedekah yang dikeluarkan dalam setiap dia menerima penghasilannya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Ustadz, saya ingin bertanya. Baik, saya ingin menjawab. Pembukaan sekolah terbuka UAH, usahakan hafal Quran, itu bagaimana cara pendaftarannya? Cara pendaftarannya, daftar, selesai. Caranya begini, bagi teman-teman yang tentunya nggak bisa sampai ke sana, jadi kami membuka sekolah hafal Quran terbuka. Terbuka ini bisa diikuti oleh siapapun yang sekiranya ingin mendaftar. Sistemnya ada dua, datang langsung ke lokasi daftar. Yang kedua nanti akan dibuka online. Dibuka 3 semester, ya sampai 18 bulan. 3 semester ini akan diajarkan dua cara. Satu, metode untuk menghafal santai seperti tadi. Tiap bulan ketemu saya, bagi yang jauh nanti ada web fasilitasi. Kemudian yang kedua, metode percepatan 30 hari karantina. Caranya Anda nanti ikuti, bagi Anda yang ada di sini, nanti silahkan dilihat di media sosial, Adi Hidayat Official. Insya Allah nanti akan diinfokan, begitu ada Anda boleh daftar dengan online, di situ ikuti petunjuknya. Insya Allah sepulang saya dari sini, mungkin sepekan ke depan akan dibuka pendaftaran untuk yang online. Kemarin baru ditutup pendaftaran untuk yang datang ke lokasi. Ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk menghafal Quran, insya Allah. Habis. Baik. Baik. Waktunya saya diingatkan panitia, sudah masuk kepada waktu akhir. Tinggal 10 menit yang saya janjikan. Jadi ini sisanya saya bawa. Saya ada satu sesi lagi di masjid apa? Di Masjid Al-Barakah, besok ya? Besok saya di Masjid Al-Barakah. Bila ada yang sempat, ini nanti saya jawab di masjid itu, waktu saya luas. Bila tak sempat saya jawab, Anda tidak sempat hadir, Anda bisa tersambung nanti line di Masjid Al-Barakah. Insya Allah sisa dari pertanyaan ini saya satukan, saya jawab besok hari insya Allah. Sekarang saya punya 10 menit. Berikan waktu untuk Anda bagaimana mempermudah hafalan kita. Saya ingin tunjukkan pada teman-teman, kita punya kemampuan dalam sekian menit kita bisa menghafal Quran dengan nomor, dengan hafalan, dan dengan posisinya insya Allah. Siap? Baik. Boleh didekatkan ke saya? Besok kita lebih santai, nanti besok kita perbanyak diskusi saja supaya lebih mudah nanti untuk mengeksplorasi pengetahuan ini. Videonya ganti, ini nggak bisa buset. Ini materi penting ya kalau Quran, ini saking pentingnya susah dihapus dong. Lihat sini. Sebelum saya tulis, saya ingin kita sepakat dulu dengan tiga hal. Satu, kalau ingin hafal Quran, mesti kita komitmenkan dan hadirkan dalam jiwa kita keyakinan bahwa Quran itu mudah. Siap? Saya mau tanya, menghafal Quran sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Ingat ya, setiap nanti Anda memulai, kalau menemukan kesulitan apapun, langsung katakan, mudah, mudah. Jelas? Dua, menghafal Quran mesti ikhlas. Serahkan semua kepada Allah. Terserah Allah mau kasih kita 30 juz, mau jadi hafidh atau 10 juz atau 20 juz. Kadang-kadang ada orang yang diinginkan oleh Allah banyak pahalanya, bukan banyak hafalan Qurannya. Karena menghafal Quran ketika dia menghafal, otomatis dia akan banyak mengulang. Sedangkan Quran itu setiap hurufnya 10 pahala. Ngitungnya jangan begini ya. 1, 2, 3 itu sedikit. Menghitungnya 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. Nanti saat akan wafat ditampakkan oleh Allah pahala-pahala itu. Kalau enggak percaya nanti silahkan wafat duluan nanti tampak. Nanti akan diperlihatkan. Jadi setiap kita menghafal Quran pasti akan banyak mengulang. Mustahil ada penghafal Quran baca Quran cuma satu huruf, mustahil. Nun, sudah dulu lumayan, tidak. Pasti dia akan mengulang. Setiap Anda mengulang akan terjadi begini. Ada orang menghafal 5 ayat cuma dalam 10 menit, ada orang menghafal 1 ayat mungkin 1 hari belum hafal. Kalau Anda mengalami situasi itu, perhatikan rumusnya. Maka praktekkan rumus Nabi di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2010. Boleh jadi orang ini diinginkan oleh Allah mendapatkan pahala yang banyak untuk menutup dosa-dosanya sebelum dia hafal Quran sepenuhnya. Bulan kamu mungkin meninggalnya sebentar lagi. Dosa kamu banyak. Tutup dulu dengan pahala-pahala ini baru dijadikan hafidz saat dia sebelum pulang kepada Allah. Satu, maaf, yakin mudah. Yang kedua, ikhlas. Ketiga, ini yang terakhir. Kalau Anda mau hafal Quran, mesti sungguh-sungguh serius dalam menghafalkannya. Yang ketiga apa? Satu apa? Dua? Tiga? Baik, siap? Sekarang mau saya tunjukkan, Allah sudah memberikan pada kita anugerah yang sangat kuat dan semua orang termasuk semua manusia itu pintar. Tidak ada manusia bodoh, ingat. Semua kita punya potensi. Dan ayatnya di Quran surah kedua ayat 31 diriset di Amerika, di University of California. Ternyata otak manusia itu punya kekuatan memori paling minimal 100 juta gigabyte. 100 juta. Kita punya 1 giga saja, itu sudah bisa menampung kitab buku ini kurang nih. Bisa memenuhi ruangan ini. Di otak kita ada 100 juta gigabyte. Kalau kita mau potensi itu kita keluarkan, apapun bisa kita dapatkan. Apalagi Al-Quran yang dijamin kemudahannya. Mas, sekarang Anda lihat, saya hanya ingin tunjukkan kepada Anda kemana aja kita selama ini. Ternyata 5 menit kita bisa menghafalkan 5 ayat dengan nomor, dengan posisi, bahkan dengan keadaannya di mushaf. Siap? Alhamdulillah. Ini papan tulis spesial, papan tulis rasa minyak kayu putih. Baik, lihat sini. Saya ajarkan posisinya dulu ya. Siap? Bismillah. Kota tak begini. Masya Allah. Tidak ada duanya nih wanginya. Hanya penghafal Quran yang punya papan tulis, wanginya minyak kayu putih. Ini saya tamakan kanan, papan tulis masuk angin. Yang ini kiri, tutup begini. Ini apa? Ini apa? Nanti kalau Anda buka mushaf, bukakan begini tuh. Sebelah sini kanan, sini kiri. Kalau saya bukakan begini, ini kanan mushaf, ini apa? Kiri. Nanti di Musab At-Taisir, Musab yang kami susun dengan Rasm Uthmani tentunya, itu tanda ini kami berikan. Sebelah kanan, kiri. Jadi orang yang baca dan menghafal otomatis dia tahu ini kanan Musab, ini kiri Musab. Ya nanti insya Allah, kalau ada, saya nasihatkan begini. Kalau ada yang pulang ke Indonesia, mampir ke markas kami di Quantum Akhir Institute. Tolong dicatat staf saya ya. Nanti setiap ada yang pulang Bali, nanti saya titipkan hadiah kami dari sana. Mungkin ada yang perlu mushaf, bilang aja di mana untuk bagi-bagi di masjid, nanti kami berikan. Ada mungkin mushaf, ada buku, ada yang lain yang kira-kira bisa bermanfaat. Ya. Ini apa? Ini? Kalau saya tuliskan di sini, namanya kanan atas. Apa? Kanan atas. Ini? Kiri atas. Kalau yang ini, bawah. Kanan? Ini? Ini tengah. Apa? Ini? Saya tunjuk dulu sebentar. Hafalan belum dimulai. Ini apa? Ini? Kanan tengah. Ini? Kanan bawah. Ini? Ini? Ini? Bagus. Ini? Ah, ini luar musab ya. Nah sekarang, saya ambil contoh dulu. Saya contohkan pada Anda karena waktu saya terbatas, hanya kurang dari 5 menit bahkan. Saya ambil satu bagian dulu. Saya ambil yang kiri dulu. Halaman pertama di surah Al-Baqarah. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya hapus dulu ini. Gak apa-apa, Mas. Gak apa. Saya sudah biasa. Yang sendiri, merangkai sendiri, tulis sendiri, mampus sendiri. Oh itu tidak, Mas. Gak apa-apa, ini gak usah ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jazakallah khair. Ada hadis Nabi di hadis Muslim, man dalla ala khair falahu ajruhu mithla fa'ili min ghairi an yanqusa min syai. Siapa yang membantu memfasilitasi pada kebaikan, dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi mudah-mudahan yang menulis dengan menghapus pahalanya sama, ya. Kecuali kalau menghapus yang salah. Salah kiri. Dah, sini. Kanan sudah. Ini apa? Kiri. Saya mulai dari kiri dulu ya. Saya cek dulu. Ini kiri apa? Kiri. Ini? Kiri. Ini? Kiri. Baik. Oke, kita buka dengan Al-Baqarah halaman pertama. Ada 5 ayat di situ. Dari Alif Lam Mim sampai Waulaika Humul Muflihun. Sekarang perhatikan baik-baik. Nanti saya tunjukkan. Ini satu. Tulis Alif Lam Mim. Dua, masih di atas. Saya turunkan sedikit ke bawah untuk memudahkan menghafal. Dzalika. Nanti di At-Taisir begini cara murojaahnya. Saya dengan murid-murid kalau sudah murojaah enggak pakai ayat muncul lagi, pakai nomor semua. Nomor kopiah berapa? Yukhadi'unallahu alladziina aamanu yukhadi'unallahu alladziina aamanu yakhdhu'una ilaa anfusihim wa yashurun. Masyaallah. Tinggal di mana? Fi qulubi maradun fasallallahu marada. Masyaallah. Anak berapa? Dzalikal kitaabu laa raiba fiihi muttaqin. Istri berapa? Alif lam mim. Ah. Nanti satu waktu saya bawa ke sini anak-anak itu tuh, ya. Nanti Anda cek tuh bagaimana mereka menghafal, itu luar biasa. Tiga sudah ke tengah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Empat, enggak ke bawah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Walladzina. Lima, ulaika bawah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika. Dah. Lihat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Saya tunjukkan dulu sebentar, setelah itu saya hitung, kita mulai menghafal. Saya tunjukkan kepada Anda, kurang 5 menit, insya Allah kita sudah menguasai ini semua. Baik ya, perhatikan teman-teman sekalian. Saya boleh pinjam penghapus, supaya tidak menghapus saya yang salah. Ya, saya yang salah. Silakan duduk kembali. Oh, biar saya aja. Enggak, biar saya saja. Ya. Ikut menghafal ya. Saya aja. Bukan, saya tahu mana yang harus dihapus. Jazakallah. Lihat sini, takbir. Lihat sini, fokus baik-baik. Pertama, kalau kita ingin mulai menghafal, ingin dimudahkan, karena di mushaf itu selalu ada batas atas, batas bawah. Batas atas, batas bawah. Pahami dulu batas atasnya. Yang atasnya nomor satu, Alif Lam Mim. Apa? Alif Lam Mim. Oke, batas atas, saya sebutkan. Satu. Satu. Oke, ini saya hapus dulu, sudah tahu batas atasnya. Sekarang batas bawahnya. Batas bawahnya 5. Baik ya? Ulaika. 5 apa? 5 apa? 1 apa? 5 apa? Baik. Setelah kita tahu batas atas, batas bawah, kita bisa ukur. Berarti selainnya pasti di tengah. Antara itu. Untuk memudahkan, cari yang paling mirip. Lihat. Ini alladzina, ini walladzina. 3 alladzina, 4 tinggal tambah waw, walladzina. 3 apa? Alladzina. 3? Alladzina. 3? Alladzina. 4? Alladzina. 4? Alladzina. 1? Alladzina. 5? Tinggal tambah kemudian sisanya. 2, dzalika. 2 apa? Dzalika. 2 apa? Dzalika. 2 apa? Dzalika. 1? Alladzina. 2? Dzalika. 3? Alladzina. 4? Alladzina. 5? Dzalika. Acak ke bawah ke atas. 5? Dzalika. 4? Alladzina. 3? Alladzina. 2? Dzalika. 1? Acak, 3. Alladzina. 4. Alladzina. 5. Alladzina. 1. Alladzina. 3. Alladzina. Baik, Al-Baqarah ayat kedua. Dalika, posisi. Kiri, atas. Al-Baqarah ayat 5. Posisi. Baik, sekarang saya bacakan, sebutkan angkanya plus posisinya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Walladzina. Surat apa? Ayat berapa? Posisi. Masya Allah. Kurang dari 5 menit. Di sini. Ini apa? Sudah lupa, ini nggak ada apa-apa, kosong. Cuma karena kita terbiasa menghafal Quran, maka otomatis angka itu kemudian jadi biasa untuk Quran. Ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Antum nomor anak keberapa sih? Ulaika ulaika muflihun. Masya Allah. Nomor handphone berapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 0. 8 wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa hum mu'minin. 1 alif lam mim. 2 dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. 0812. Luar biasa. Anda sudah nikah belum sih? Sadaqallahu alazim. Amin. Gampang kan? Gampang, mudah. Anda bisa menghafal, bahkan kita belum menghitung. Dan kita sudah hafal. Maka itu yang kami ingin sampaikan. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah mudah. Kalau kita berniat dengan baik, jadi kalau sudah hafal, Anda tinggal mengisi ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan. Ya, ini hanya contoh saja. Mudah-mudahan ke depan nanti insya Allah ada guru-guru yang baik. Itu Ustaz Syihab tuh, hafal Quran tuh 30 juz dengan riwayatnya. Dengan riwayatnya. Ya. Beliau insya Allah sabar. Ini sabar, sejak di Libya sabar. Jadi kalau teman-teman nanti pas bertemu belajar, nanti silahkan ada yang ngambil sanad, silahkan. Ambil Quran silahkan, ya, ngambil mushaf jangan. Saya kira kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan dengan berdoa ini acara kita mendapatkan keberkahan si Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 cara untuk berdoa. Kalau mau cepat pakai hamdalah, kalau ingin menutup keburukan yang mungkin muncul di majlis ilmu dengan kifaratul majlis. Yang ketiga, karena Nabi membimbing doa, sahabat mengikuti kalau momentumnya khusus. Saya ingin padukan ketiganya. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan keberkahan lebih si Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا إننا نسألك خير ما سألك رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Ya Allah, kami bermohon kepadamu segala kebaikan yang pernah dimohonkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli mastaa'adzabika anhu rasuluka al-mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tada'na fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami mohon kepadamu jika ada satu pendosa yang hadir di ruangan di tempat ini, hadir bersama kami saat ini, jangan biarkan ia pulang ya Allah kecuali Engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang hatinya tengah gelisah, maka jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Jika ada di antara kami yang terlilit utang piutang dalam hidupnya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalnya, limpahkan rezeki kepadanya untuk dapat melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sedang dilanda kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, atau kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah dengan segenap keikhlasannya, mudahkan, angkat dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Kau uji dengan penyakit, maka mohon ya Allah dengan segala rahmat-Mu, angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma hadina ya Allah siratakal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aslih ahwalana ma yuqarribuna ila ridhak. Ya Allah, kami mohon, kami ingin berubah jadi lebih baik. Maka bimbing kami ya Allah untuk menjalani sisa hidup kami lebih baik dalam pandangan-Mu untuk mendapatkan ridha-Mu. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Ya Allah, mohon lembutkan dan jaga hati kami, jauhkan hati kami dari kotoran-kotoran yang bisa merusak ya Allah tatanan perilaku kami. Allahumma hdi zumala'ana ya Allah min quriyin. Allahumma hdihim ya Allah ilal Islam, wahdihim ila siratikal mustaqim qabla an tawaffahum ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan kemuliaan pada kami dan berikan kami kekuatan untuk berhubungan baik dengan saudara-saudari kami di Korea ini ya Allah. Berikan keberkahan kepada kami ya Allah, berikan hidayah kepada teman-teman kami ya Allah, kawan-kawan kami, tetangga kami, dan pertemukan kami di akhirat sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia ya Rabbal Alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ihfadna wahfad umara'ana wa jalal udala. Ya Allah, jaga kami, jauhkan dari perpecahan, dan mohon jaga para pemimpin kami agar bersikap adil dalam putusan-putusan mereka. Wahfad ya Allah ulama'ana wa jalal mukhlasina fi da'atihim. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, jadikan mereka orang-orang ikhlas dalam berdakwah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al baqiyata hayatina hayatan tayyibah. Ya Allah, jika kami masih ada kesempatan hidup untuk esok hari, maka mohon jadikan ya Allah esok dan selanjutnya sebagai hidup yang lebih baik dari kami dari sebelumnya. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami mengakui kami hamba yang berbuat banyak salah, tapi kami yakin Kau Maha Pemaaf dan Pengampun. Maka kami bertobat pada hari ini ya Allah, ampuni dosa kami ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan kotor. Ampuni dosa kami ya Allah yang berdosa pada orang tua kami, pada teman-teman kami, pernah kami berbuat curang, banyak berbuat maksiat, dan kami sadar kami akan wafat kembali kepada-Mu. Allahumma idza kana hadzal yawm min akhir hayatina waj'al ya Allah, waj'al akhir hayatina husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon jika hari ini adalah hari terakhir kami hidup, di manapun kami berada, mohon jadikan sisa hidup kami dan akhir hidup kami sebagai husnul khatimah. Allahumma ij'al ya Allah akhir kalimatin fi lisanina qawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, mohon jadikan di akhir sekarat hidup kami nanti ya Allah, sebelum kami wafat, lisan kami mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fajib kalimatina ya Allah, ajib kalimatina bi qawlika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon jawab kalimat kami dengan panggilan-Mu yang indah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepada Rabb-Mu. Kau ridha dengan amal-Mu, Engkau pun akan ridha dengan pemberian-Ku. Jadilah hamba-Ku yang soleh, Aku siapkan surga untuk-Mu. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lam na'ish ma'ahu fil hayah wa lam narahu fil manam. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah hidup bersama beliau. Kami juga belum pernah melihat beliau di alam mimpi ya Allah. Maka mohon ya Allah, la tudayyi ya Allah fursatana yawmal qiyamati bilqa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatikal firdausil a'la. Maka mohon ya Allah, jangan hilangkan kesempatan bagi kami di akhirat untuk bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga firdausmu ya Rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya Rabbal alamin, irhamna ya Allah bi rahmatika, ighfir lana dhunubana ya Allah bi ghufranika. Ya Allah, Engkau pemilik rahmat, maka rahmati kami ya Rabbal Alamin. Engkau yang punya ampunan dan ghufran-Mu, maka ampuni kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, anugerahkan dan bimbing kami segala kebaikan di dunia ini mampu kami dapatkan dan kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih. Kami mohon ya Allah, berikan keberkahan dimanapun kami berada. Jauhkan kami dari perbuatan maksiat yang bisa mendatangkan dosa dan tidak ada ridha darimu ya rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf untuk semuanya. Mudah-mudahan ini bisa mewakili silaturahim di antara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, salam jangan dulu, Mas. Jadi